alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur, Ustaz. Ya. Brosur halaman pertama, notis yang pertama juga. An Abi Hurairah qala shallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman suman sarafa faqala ya fulan ala tuhsinu salataka ala yang durul musalli idza shalla kaifa yusalli fa inna ma yusalli li nafsihi inni wallahi la ubsiru man warai kama ubsiru man baina yadayya. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, ia berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami. Setelah selesai salat, beliau bersabda, "Wahai fulan, mengapa kamu tidak memperbagus salatmu? Mengapa orang yang salat tidak memperhatikan ketika salat bagaimana ia salat? Sesungguhnya ia salat itu untuk kebutuhan dirinya sendiri. Sesungguhnya aku demi Allah, aku bisa melihat orang yang di belakangku sebagaimana aku melihat orang yang berada di depanku." Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan, mengapa orang yang sholat tidak memperhatikan ketika sholat? Bagaimana ia sholat? Maksudnya bagaimana, Ustaz? Apakah kita harus mengerti setiap gerakan sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi, begitu juga dengan bacaannya? Dan maksud Nabi bisa melihat orang yang di belakangnya, apakah ini suatu mukjizat Nabi, Ustaz? Dibaca hadis di bawahnya sekali, dibaca. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hal tarawna qiblati hahuna fa wallahi ma yakhfa alayya ruku'ukum wala sujudukum inni la araakum waraa dhahri. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian bisa melihat kiblatku di sini? Demi Allah, tidak ada yang tersembunyi dari rukuk kalian dan tidak pula sujud kalian. Sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari belakang punggungku. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi Rasulullah SAW melihat orang ini di dalam sholat rukuknya tidak sempurna, sujudnya pun tidak sempurna. Dilihat oleh Nabi, walaupun dia makmum di belakang, Nabi menghadap ke kiblat, tapi apa yang di belakang Nabi tadi dikatakan nanti pertama, saya melihat walaupun kamu di belakang, ya, nah, seperti Nabi melihat orang yang ada di depan. Jadi walaupun kamu makmum di belakangmu, belakang Nabi ya, tapi melihat orang yang di belakang tadi. Di belakang Nabi, sholatnya, rukuknya, sujudnya, seperti Nabi melihat orang di depannya. Jadi tampak betul. Maka selesai sholat diluruskan Nabi, kenapa kamu sholat tidak sungguh-sungguh? Sujudnya, rukuknya tidak sungguh-sungguh. Padahal sholat itu untuk kepentingan dirimu sendiri, bukan untuk Allah. Ya? Jadi kalau sholatmu baik, amalmu baik. Kalau sholatmu jelek, amalmu ya jelek. Ya, hadis lain Nabi mengatakan begitu. Awaluma yuhasahu bil abdu as-shalah. Wa in saluhat saluha sa'iru amalihi. Wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Besok itu orang bangkit dari kubur. Hari kiamat nanti dibangkitkan dari kubur. Pertama kali yang ditanya tentang sholatnya. Kalau sholatnya baik, semuanya amalnya baik. Kalau sholatnya rusak, semua amalnya rusak. Ya kan? Maka Nabi tadi setelah selesai mengimami sholat, Nabi tanya, wahai fulan, fulan di makmum di belakangnya, mengapa kamu sholat tidak sungguh-sungguh? Saya melihat dari balik punggungku apa yang kamu lakukan. Dan saya seperti melihat orang di depanku. Itu tadi. Itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah. Maka walaupun Nabi tidak menghadap kepada makmumnya tadi, tapi yang dilakukan makmumnya sholatnya seperti apa, Nabi melihat, tahu gitu loh. Nah itu tentu ya Allah yang memberitahunya. Itu apa yang ditanyakan lagi? Itu mukjizat, ya jelas Nabi bisa melihat dari balik punggung itu. Ya. Selain Nabi nggak melihat itu. Jadi orang makmum di belakangnya, jangan Nabi melihat orang di depannya itu seperti melihat saja sih. Walaupun di belakang seperti melihat orang di depan. Artinya sampai apa yang dia lakukan di belakang itu Nabi tahu gitu. Ya, apalagi halaman 4 masuk ke halaman 5. An Hudzaifah qala sallaitu ma'a nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftatahal baqarata faqultu yarka'u indal mi'ati tsumma madha faqultu yusalli biha fi raq'atin famadha faqultu yarka'u biha tsumma tatahan nisaa faqara'aha tsumma tataha ali imrana faqara'aha yaqra'u mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadza tsumma raka'a fa ja'ala yaqul subhana rabbiyal 'adzim fa kana ruku'uhu nahwan min qiyamihi tsumma qala sami'allahu liman hamida tsumma qama tawilan qariban mimma raka'a tsumma sajada fa qala subhana rabbiyal a'la fa kana sujuduhu qariban min qiyamihi rawahu muslim. Dari Hudzaifah ia berkata, saya pernah pada suatu malam salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah membaca Al-Fatihah, beliau memulai dengan membaca surat Al-Baqarah. Aku berkata dalam hati, mungkin beliau akan rukuk setelah membaca 100 ayat. Ternyata beliau melanjutkan bacaannya. Lalu aku berkata dalam hati, mungkin beliau akan baca surat Al-Baqarah untuk 2 rakaat. Ternyata beliau melanjutkan bacaannya. Aku berkata dalam hati, mungkin setelah selesai membaca surat Al-Baqarah itu, beliau akan rukuk. Ternyata beliau melanjutkan dengan membaca surat An-Nisa sampai selesai. Kemudian membaca surat Ali Imran sampai selesai. Dan beliau membaca dengan tartil. Apabila melewati ayat tasbih, beliau bertasbih. Apabila melewati ayat permohonan, beliau memohon. Apabila melewati ayat mohon perlindungan, beliau memohon perlindungan. Kemudian beliau rukuk dan membaca, Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Dan rukuk beliau lamanya seperti berdirinya. Kemudian beliau bangkit dari rukuk mengucap, Sami Allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Kemudian beliau berdiri lama, hampir sama dengan lama rukuknya. Kemudian beliau bersujud, dan dalam sujudnya beliau membaca, Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Dan adalah sujud beliau hampir sama lamanya dengan berdirinya. Hadis riwayat Muslim. Mohon penjelasan pada kalimat, apabila melewati ayat tasbih, beliau bertasbih. Apabila melewati ayat permohonan, beliau memohon. Apabila melewati ayat memohon, apabila melewati ayat mohon perlindungan, beliau memohon perlindungan. Mohon untuk dijelaskan cara bertasbih, kemudian memohon dan memohon perlindungan. Berikut contohnya, Ustaz. Sudah jelas itu. Jadi beliau tadi setelah membaca Al-Fatihah, surat yang dibaca tadi apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Makmumnya mengira mungkin ada akan rukuk setelah dapat 100 ayat. Ternyata 100 ayat masih baca terus. Ya. Terus dia mengira, mereka mengira mungkin ada kan sampai selesai Al-Baqarah. Ya. Mungkin surat Al-Baqarah itu akan dibaca dua rakaat tadi dibaca. Ternyata selesai Al-Baqarah tidak rukuk juga, baca Ali Imran. Selesai baca Ali Imran, langsung baca surat An-Nisa sampai selesai semua. Saudara kuat ikut itu. Ya, sampai selesai tur bacaannya dengan tartil. Itu pun diselami setiap sampai ayat yang mengenai tasbih, beliau bertasbih pada Allah. Tasbih itu memahasucikan Allah. Subhanallah itulah tasbih. Ya. Ya. Tiap membaca lewati ayat yang mengandung doa, dia berdoa memohon kepada Allah. Ya. Mohon doa kepada Allah. Ya. Jadi ayat-ayat itu kan ada yang mengandung, ada melewati tasbih, ada yang melewati apa? Istighfar, mohon ampun kepada Allah, dia mohon. Ya. Jadi kalau setiap ayat sampai kepada ayat yang dibaca isinya permohonan doa, Nabi selani untuk berdoa. Ya. Itu selalu, sehingga kamu bayangkan berapa menit, berapa jam kira-kira sholat beliau itu. Ya. Maka di hadis lain diterangkan Nabi itu sholat malam baik di dalam Ramadan atau di luar Ramadan tidak pernah lebih dari berapa? 11 rakaat. Tapi kadang-kadang dari sholat isya selesai itu sampai menjelang sahur. Sholat itu. Kalau saudara ya ambruk mesti. Nah itulah. Sehingga dengan demikian dan bacanya tartil tidak cepetan. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin tidak begitu. Ya, bacanya tartil sekali. Ya kira-kira berapa jam? 3 surat terpanjang-panjang Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu surat panjang-panjang semua. Dibaca sampai selesai. Dalam satu rakaat. Satu rakaat, kira-kira 2 rakaat berapa? Nah itulah. Dan itu pun diselani. Dia melewati ayat tasbih, Nabi bertasbih pada Allah. Setiap melewati ayat yang mengandung permohonan, dia berdoa, mohon pada Allah. Nah begitulah prakteknya. Apalagi? Masih dari hadis tersebut, dalam memohon, bolehkah kita memohon masalah dunia? Misalnya, memohon agar Allah membantu melonggarkan dalam membayar hutang atau meminta jodoh. Sudah ada doanya itu. Ya. Doa supaya tidak terbelilit dalam hutang ada doanya. Ya. Nah itu tadi diterangkan, tidak diterangkan apa itu arah doa tertentu sehingga bebas doanya apa aja boleh, yang penting hal-hal yang baik. Dibebaskan dari kesulitan, maksudnya kesulitan hutang, ya, minta apa sembuh dari sakit dan sebagainya, boleh saja ini. Wong Nabi yang diterangkan ini setiap melewati ayat doa, beliau memohon pada Allah. Lah yang dimohon apa? Dasar yang dibutuhkan apa oleh beliau kan itu kan? Tapi Allah Rasulullah tidak pernah mohon diberi uang yang banyak itu nggak pernah, ya. Rasulullah itu kan menuntunnya kalau berdoa yang dipentingkan itu salul afiyata badal yakin. Mohonlah kesehatan setelah mohon keimanan. Jadi sah. Pertama mohon itu mohon keimanan, diberi kekuatan iman. Setelah itu mohon kesehatan. Ya, duit itu rasa mohon golek anggere awake sehat. Ya, didorong karena iman mencari. Kalau minta rezeki bukan minta rezeki yang banyak. Tapi yang diminta itu rizqan halalan thayyiban. yang halal dan yang baik. Orang tidak pernah minta yang banyak itu enggak, yang halal maupun yang baik. Kalau banyak tidak halal, ya maka yang halalan thayyiban. Halal dan baik, minta iman, minta sehat, minta rezeki yang halalan thayyiban. Itu dimohon oleh Rasulullah ke sana arahnya, menuntuni umatnya untuk itu. Bah, belum tentu orang diberi rezeki banyak itu akan menjadi baik, belum tentu. Ya. Dan Rasulullah pun dalam satu sabdanya, Nabi tidak pernah khawatir kalau umatnya itu melarat di bidang harta. Tapi Nabi malah khawatir kalau harta sudah menguasai dirinya, umatnya. Jadi kalau manusia atau umat Nabi itu dikuasai harta, lah itu malah mengkhawatirkan. Ya, kalau dikuasai harta sudah, aktivitas hidupnya hanya harta saja. Mau tinggal ngaji khawatir, nanti hartanya berkurang. Mau nggak zakat khawatir, nanti zakat apa mengurangi hartanya. Ya, maka mencintai harta sampai melebihi cintanya kepada Allah, pada Rasulullah, pada jihad di jalan Allah. Ya, padahal itu tidak boleh begitu itu. Lah orang punya harta, kadang-kadang terlalu cinta pada harta, lupa pada Allah. Ya, kalau begitu keadaannya, Allah la yahtil qomal fasiqin, jadi orang fasik. Maka orang mencintai harta boleh, ya, mencintai kekayaan boleh, tetapi tidak boleh melebihi cintanya kepada harta tadi, melebihi cintanya pada Allah, melebihi cintanya pada Rasulullah, melebihi cintanya kepada jihad di jalan Allah. Maka kalau harta banyak menjadi di genggamannya, lepaskan mudah. Jangan malah dirinya dibelenggu oleh harta. Ya, harus mangkat ngaji, wah ini pas pasaran, nanti kalau lengganan saya datang gimana? Enggak berangkat. Amit saja. Wah nanti kalau tak tinggal, ya, jika ini menolong saudara-saudara kita yang karena musibah di Banten, karena wah nanti kalau saya ke sana berapa hari saya tinggal pekerjaan saya bagaimana nanti, lah itu harta saja yang dipikir. Maka dalam surat Taubat ayat 24 dibaca itu orang yang beriman itu seperti itu. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakina tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Jadi Nabi sudah mengatakan, kul katakan Muhammad, in kana aba'ukum, kalau bapak-bapakmu, wa abna'ukum, anak-anakmu, wa ikhwanukum, saudara-saudaramu, azwajukum, istrimu, ya. Gitu dah. Wa asyiratukum, ya, dan keluargamu, ya dah. Wa amwalun iqtaraftumuha, harta kekayaan yang kamu miliki, ya, yang kamu miliki. Wa tijaratun tahsauna kasadaha, dan harta dagangan yang kamu khawatir ruginya. Kalau dirawat dengan baik, mengenai harta dagangan. Ya, jangan sampai rugi, dirawat dengan baik, diupani, dijaga dan sebagainya lah. Itu semua boleh dicintai. Ya. Dan juga wa masakinu tardunaha. Tempat-tempat tinggal yang kamu cintai, ya kan? Itu semua boleh dicintai manusia. Tapi ingat, ahabba ilaikum minallah wa rasulihi. Kalau bapakmu, anakmu, istrimu, keluargamu, harta kekayaanmu, harta daganganmu yang kamu cintai itu lebih kamu cintai daripada cintamu kepada Allah, cintamu kepada Rasulullah, cintamu kepada jihad fi sabilillah, fatarabasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Tunggu sampai Allah mendatangkan perkaranya. Datangkan perintahnya nanti. Allah la yahtil qawmal fasiqin. Jadi kalau Allah, Rasul, jihad di jalan Allah dikalahkan cintanya dengan cintanya harta, cintanya anak, cintanya ayah, cintanya yang lain-lain tadi, kata Allah, itu orang fasik. Allah tidak beri petunjuk kepada orang fasik. Cinta pada harta boleh, memang yang memberikan rasa cinta pada harta, pada anak itu Allah. Zina linnasi hubbu syahwati minan nisa wal banin wal qanatirin muqantarati minal zahabi wal fiddah wal fiddati wal khailil musawamati wal an'am wal harth dalika matal hayat dunia. Itu semua tadi kesenangan di dunia, yang kesenangan di dunia. Wallahu indahu khusnul ma'ab, ya. Itu semua kesenangan dunia. Lah sedang kesenangan di sisi Allah itu, ya, itu kesenangan yang sesungguhnya, yang lebih harus diperhatikan, yang lebih baik dari semuanya itu. Maka kalau itu semua tadi dikalahkan cintanya pada Allah, pada Rasul, pada jihad di jalan Allah, dikalahkan dengan kecintaan semua yang disebut dalam ayat tadi, Allah tidak beri petunjuk pada orang fasik. Nah, maka Nabi tidak pernah menuntunkan supaya dapat rezeki yang banyak. Oh, Nabi malah tidak khawatir kalau umatnya melarat dalam harta. Ya, tidak khawatir. Nah, yang dikhawatirkan kalau umatnya menjadi orang kaya, kaya raya, terus karena kekayaannya terus khawatir berkurang kekayaannya, jadi orang bakhil, disuruh infak, disuruh zakat, khawatir nanti, ya, karena sudah harta kekayaan yang banyak, dia menikmati kekayaan yang banyak itu, kalau imannya tidak kuat, yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira dengan kekayaan yang banyak itu bisa melanggengkan hidupnya. Bisa melanggengkan dengan kekayaan yang banyak. Maka jangan sampai kurang, nanti tidak kurang mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi orang kaya kalau ya hartanya tambah, kayanya tambah, imannya kurang, itu yang merugi. Padahal yang mestinya harus selalu bertambah itu imannya. Maka orang Islam diperintahkan untuk mempelajari Al-Quran, ngaji. Allah mengatakan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kalau orang yang beriman mempelajari atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran diterangkan, zadatuhum imanan, bertambah imannya, bukan tambah hartanya. Zadatuhum imanan, tambah imannya. Kalau orang bertambah imannya, berarti makin baik perbuatannya, makin dekat kepada Tuhannya, ya, makin khusyuk ibadahnya. Itu kalau tambah imannya. Tapi kalau tambah hartanya makin jauh dengan ya, Tuhannya atau makin merosot imannya, itu orang yang merugi. Maka Rasulullah menuntunkan salu afiyata badal yakin. Pertama mohon itu iman, kekuatan iman. Yang kedua, mohon kesehatan. Tentu kalau diberi kesehatan, diberi kekuatan iman, kekuatan sehat, wah sudah mau berbuat apa aja bisa. Ya. Nah itu. Apalagi? Brosur halaman 5. An Hudzaifata annahu shalla ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal 'azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal 'ala wa ma ata'ala ayati rahmatin illa waqafa wa sa'ala wa ma ata'ala ayati 'adabin illa waqafa wa ta'awwada. Rawahu Tirmizi. Dari Hudzaifah bahwasanya ia pernah salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam rukuknya Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Dan dalam sujudnya membaca Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Dan tidaklah beliau melewati ayat rahmat, melainkan beliau berhenti, lalu memohon rahmat. Dan tidaklah beliau melewati ayat azab, melainkan beliau berhenti, lalu memohon perlindungan dari azab. Hadis riwayat Tirmidzi. Pertanyaan. Sewaktu kecil saya diajari untuk membaca dalam rukuk Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, dan di dalam sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Perbedaan ini, apakah yang panjang itu lebih sempurna, Ustaz? Ada kondisi yang ngono kok. Ya, diajari guru-guru di sekolahan ya gitu-itu. Ya, ya kita tinggal nirukan saja sudah. Ini setelah kita kaji, ternyata bacaan ruko itu tidak pakai wabi hamdi, bacaan sujud yang tidak pakai wabi hamdi. Ada yang memakai wabi hamdi. Subhanakallahumma rabbana wabi hamdi. Ya, subhanakallahumma rabbana wabi hamdi kallahumma gfirli. Bacaan ruko begitu, bacaan sujud ya sama. Subhanakallahumma rabbana wabi hamdi kallahumma gfirli. Itu. Betul, baca sujud itu, rukuk itu boleh. Tapi kalau hanya sampai tadi, Subhan Rabbiyal Azim, kalau sujud, kalau rukuk ya, Subhan Rabbiyal Azim, tidak usah pakai wabi hamdi. Subhan Rabbiyal Azim. Ya. Rukuk, Subhan Rabbiyal A'la, tidak usah pakai wabi hamdi. Ya. Yang Subhan Rabbiyal Azim wabi hamdi, Subhan Rabbiyal A'la wabi hamdi, belum kami temukan hadisnya tentang itu. Ya, dulu ketika diajari oleh pak guru-guru dulu, ya memang Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ternyata setelah kita cari hadisnya, cuma sampai Subhana Rabbiyal Azim, sampai Subhana Rabbiyal A'la, tidak ada pak wa bihamdinya. Ya. Fatihah ya begitu. Dulu itu diajari waladhdallin Rabbi Firli wali walidaya amin gitu ya. Nanti setelah kita ngaji betul Fatihah itu cuma sampai waladolin tidak ada Rabbi Firli, tidak ada gitu. Jadi waladolin dalam hadis-hadis Nabi diterangkan kalau imam membaca waladolin terus diperintahkan kamu membaca amin, tidak usah pakai Rabbi Firli wali walidaya. Nah, Rabbi Firli wali walidaya baru amin gitu ya. Lain kan dari Robin Firly LE apa tu? Cuma LE ni. LE gue nambahi surat Fatihah orang gue Robin Firly lah, kok buat tambahi. Nah, tidak nurut tuntunan, ya tak? Jangan ditambah-tambah. Apa yang dilakukan yang diterangkan oleh Rasulullah itu kerjakan pas apa adanya itu lebih baik. Jangan dikurangi, jangan ditambahi, ya. Dan memang Robin Firly artinya ya baik. Ya Allah ampunilah aku. Dan kedua orang itu aku Robi Firli wali walidaya, ya. Baik, buat tambahin san Robi Firli wali walidaya warga huma kemarau Robi Sogiran lebih baik lagi tu. Nah, baik tapi bukan gatuannya yang enggak baik. Mau kamu pakai sepatu aja, ya. Sepatu didesain itu untuk kaki kanan, ya itu desain untuk kaki kiri. Kalau kamu balik memakainya enggak baik. Yang untuknya kaki kiri kamu pakai kanan, yang untuk kanan malah kaki kiri. Tidak pas itu aja enggak baik. Maka yang baik itu ya tepat pada waktunya, apa tepat pada tempatnya itu namanya adil. Adil itu wadhu isayen fi mahalihi. Menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya, apalagi kalau bacaan-bacaan tadi ya. Jangan ditambah-tambah. Nah, jadi bukan karena lebih panjang itu pahalanya lebih besar atau lebih baik. Kalau memang lebih panjang itu ada tuntunannya, ya baik. Ya. Tapi kalau memang dipanjangkan tetapi tidaknya ada tuntunan, jeleknya nyalai tuntunan itu. Ya. Jeleknya menyalai tuntunan. Kata kan lae lae apa toh? Lae ora manut tuntunan iki lho. Lah ora manut tuntunan nek apik? Lu ngeramano tuntunan kok apik iki. Ya, gitu ya. Apalagi? Halaman 5 Mas, ke halaman 6. Ani bin Mas'udin, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza ra'a ahadukum faqala fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim salasa marratin, faqad tama ruku'uhu wa dzalika adnahu." Wa idza sajada faqala fi sujudihi subhana rabbiyal a'la salasa marratin, faqad tama sujuduhu wa dzalika adnahu. Rawat Tirmidzi. Dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian dalam rukuknya membaca subhana rabbiyal azim paling sedikit 3 kali, maka sungguh ia telah menyempurnakan rukuknya. Dan apabila sujud membaca subhana rabbiyal a'la paling sedikit 3 kali, maka sungguh ia telah menyempurnakan sujudnya. Hadis dari Tirmidzi, juz 1 halaman 164, nomor 260, dhaif. Hadis ini munqati karena sanadnya terputus karena Aun bin Abdullah yakni perawi tidak bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Pertanyaan, dalam hadis tersebut membaca tasbih rukuk dan sujud minimal 3 kali hadisnya adalah dhaif. Maka apakah boleh kita membaca di dalam salat minimal 3 kali, Ustaz? Diterangke hadis dhaif kok malah mbok tekokke piye? Ya kan? Nabi di situ menjelaskan baca subhana rabbiyal a'la minimal 3 kali, subhana rabbiyal azim minimal 3 kali. Ternyata hadisnya dhaif. Wis dituduhke dhaif kok malah kalau dilaksanakan boleh apa tidak? Hadis dhaif itu hadis yang tidak di yakini tentang kebenarannya. Ya, dhaif, lemah. Apalagi tadi diterangkan hadisnya munqati, terputus, tidak sampai kepada Nabi. Ya. Jadi hadis dhaif itu hadis yang lemah, dikhawatirkan atau diragukan apa ini betul dari Nabi atau bukan gitu loh. Nah. Sudah wong jelas diterangkan dhaif kok malah dilaksanakan boleh apa tidak. Ya. Nah mestinya kalau tahu itu dhaif, hadis itu ditinggalkan. Ya. Itu jadi hadis itu ada dhaif, apalagi hadis palsu. Walaupun diterangkan hadisnya palsu, diamalkan boleh apa tidak? Mesti kandani palsu kok tekok, diamalkan boleh apa tidak piye? Ya. Wong uang palsu aja rapayu kok. Dikasih uang palsu dijajake entuk apa ora? Dijajak nang kene sing mbok tukani barang itu ndak ngerti duit ora ya payu. Tapi barang palsu itu jelas tidak boleh dipake wong palsu kok. Apalagi nah itu ketemu tak barang ngaji halaman 7 ya. Wong ngaji nang ente sing dhisik wis diamalke ape-ape wah bae dhaif. Ya ta? Bae malah palsu ya ta? Kadang ini malah seperti mula aja ngaji kok ndak saya kunangan saya akeh. Amalan-amalan sing wis darah daging dadi kunangan kabeh. Ya. Ya kudune kunangan lo malah syukur alhamdulillah. Iki kesempatan urip memperbaiki yang keliru-keliru ini tak kira bisa bener ternyata palsu lah gitu lah. Lah kok malah ya yalah kita saiki wong dhisik timbah-mbah-mbah dhisik ya ngono kok. Barang ketemu saya ini dhaif, dhaif. Zaman di sini rene, kadis, dhaif itu rene. Ada kadis, kadis, kadis, tinggung aja ada. Gitu? Nah, apalagi? Mas, mohon maaf, kembali kepada hadis yang tadi, Ustaz. Karena sudah terbiasa di dalam rukuk dan sujud membaca Subhana Rabbiyal Azim dan Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, ketika kita membaca itu pas 3 kali, sah apa tidak, Ustaz? Harus biasa. Walaupun kandang dhaifnya harus biasa, aku harus biasa untuk biaya gitu. Dhaif rapopong harus biasa kok. Apa begitu? Utama dhaif-dhaif lah hadis gitu. Oke sih, dhaif-dhaif lah hadis. Nah, sebenarnya itu bisa sambil pengertian. yang dikatakan itu yang tidak betul itu minimum, jadi membaca subhana rabbiyal azim minimum 3 kali. Subhana rabbiyal a'la minimum 3 kali. Jadi tidak boleh kurang. Wong minimum kok. Kalau 1 kali tidak boleh. Ya, kurang. Nah, minimum. Padahal yang hadis di depan tadi Rasulullah menjelaskan kalau ruku membaca subhana rabbiyal azim, kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Coba dibaca lagi itu hadis yang di atasnya tadi. Di halaman 5. An Hudzaifata annahu shalla ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la wa ma ata ala ayati rahmatin illa waqafa wa sa'ala wa ma ata ala ayati adabin illa waqafa wa ta'awadha. Rawahu Tirmidzi. Dari Hudzaifah bahwasanya ia pernah salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam rukuknya subhana rabbiyal azim. Berapa kali itu? 1 kali dah. Lenek minim 3 kali berarti 1 kali tidak sah. Padahal Nabi mengatakan dalam rukuknya beliau membaca subhana rabbiyal azim. Ya. Lah hadis yang dhaif tadi minimum 3 kali berarti harusnya Nabi membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim gitu. Lah itu tadi baru sekali kok gitu dah. Tidak sah. Padahal itu dilakukan Nabi. Nah, kok kamu bisa mengatakan tidak sah? Ya, berdasarkan hadis tadi lah. Hadis tadi sudah diterangkan apa itu? Do'if itu kok. Terus. Dan dalam sujudnya membaca subhana rabbiyal a'la. Nah, ya kan? Sujud Nabi membaca subhana rabbiyal a'la. 1 kali aja. Nah, minimum 3 kali berarti sekali tidak boleh. Subhana rabbiyal a'la. Tidak boleh itu. Padahal itu dilakoni Nabi itu. Apa lagi? Berikutnya halaman 7. An Anas bin Malik qala, "Ma shallaitu wara'a ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asbaha salata bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal fata." Yani Umar bin Abdul Aziz qala fahazarna fi ruku'ihi ashra tasbihatin wa fi sujudihi ashra tasbihatin. Rawahu Abu Dawud. Dari Anas bin Malik ia berkata, sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah salat di belakang siapapun yang salatnya lebih menyerupai salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain dari anak muda ini, yakni Umar bin Abdul Aziz. Anas berkata, kami perkirakan di dalam rukuknya dia membaca 10 tasbih dan dalam sujudnya juga 10 tasbih. Hadis riwayat Abu Dawud. Umar bin Abdul Aziz membaca tasbih dalam rukuk dan sujud 10 kali. Kalau posisi sebagai makmum, saya tidak bisa mengamalkannya. Boleh apa tidak kalau ketinggalan karena mengamalkannya, Ustaz? Kok sampai mengamalkannya enggak bisa atau mengamalkannya itu gimana? Ada posisi sebagai makmum enggak bisa mengamalkannya. Ya, bagaimana kalau ketinggalan karena mengamalkannya? Tapi ya kamu itu. Kalau tidak bisa mengamalkan baca 10 kali ya 1 kali. Gila. 3 kali ya boleh. Tapi jangan minimum nek ora 3 kali tidak sah gitu loh. 1 kali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh, 10 kali boleh. Tapi jangan menentukan minimum bacaan tasbih itu 3 kali, kalau tidak 3 kali tidak boleh. Lah itu yang tidak boleh, membuat ketetapan-ketetapan sendiri itu tidak boleh. Nah, ini Umar bin Abdul Aziz itu bacanya membaca tasbih 10 kali. Dia mengatakan setelah Nabi baca, ya, sahabat tadi saya tidak pernah mendapati seorang sholat yang persis menyerupai sholatnya Nabi, yaitu seorang pemuda yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Kalau sholat, bacaan sujudnya, rukuknya, ya kira-kira membaca 10 kali tasbih, subhanallah rabbiyal azim 10 kali, rabbiyal a'la 10 kali, gitu lah. Minimum, apa itu Pak? Diperkirakan sebanyak itu. Walaupun membaca sekali boleh, tapi Umar bin Abdul Aziz menyerupai sholatnya Nabi, berarti Nabi kalau sholat ya tidak hanya membaca sekali. Gitu. Apalagi? Masih dari hadis tersebut. Siapakah Umar bin Abdul Aziz ini, Ustaz? Apakah dia termasuk sahabat atau tabi'in? Apakah dia cucunya Khalifah Umar bin Khattab, Ustaz? Bukan. Umar bin Abdul Aziz. Bukan bin Khattab. Banyak atau Umar? Abdullah ya ada. Abdullah bin Ubay bin Salul ada. Ya. Abdullah bin Abdul apa? Manaf ya, ada. Abdullah, orang Arab itu biasanya nyebut namanya kemudian nyebut nama orang tuanya, bin itu orang tuanya ya. Ini Abdullah bin Abdul Aziz, berarti Abdul itu anaknya Abdul Aziz. Ya. Lah kalau Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab lah gitu, namanya juga Abdullah. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul namanya anaknya juga Abdullah, maka Abdullah bin Ubay bin Salul itu orang munafik ya lah. Ya. Itu nama. Itu sahabat Nabi itu ya. Apalagi tabiin dari enggak Abdullah. Tabiin. Iya kalau Bir Abdul Aziz tabiin. Mula anaknya Umar bin Abdul Aziz. Ya. Umarnya Umar bin Abdul Aziz. Tidak pernah ketemu Nabi ini. Tapi sahabat yang sholat dengan Nabi tadi, di seberang Umar bin Abdul Aziz itu mengerti sholat. Seperti sholatnya Nabi. Ya. Sholatnya seperti ketika sholatnya Nabi, sholatnya membaca tasbih 10 kali rukuk atau sujudnya. Ya. Bacaan apa lagi? Halaman 11. An Rifa'ata bin Rafi'in Az-Zuraqiyyi qala kunna yawman nusalli wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a ra'sahu minar raq'ati qala sami'allahu liman hamida. Qala rajulun rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Falaman sarafa qala manil mutakallim qala ana qala raaitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalu. Rawahul Bukhari. Dari Rifa'ah bin Rafi Az-Zuraqi ia berkata, dahulu pada suatu hari kami sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau mengangkat kepalanya bangkit dari rukuk dan membaca Sami Allahu liman hamidah, ada seorang laki-laki yang membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya Tuhan kami, dan bagimu segala puji, pujian yang banyak dan baik lagi diberkahi di dalamnya. Maka setelah selesai sholat, beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang mengucapkan kalimat tadi? Maka orang laki-laki itu menjawab, saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya melihat malaikat 30 lebih berebut untuk mendapatkan ucapan itu. Siapa di antara malaikat itu yang lebih dulu mencatatnya? Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaan, apakah ini yang dimaksud dengan sunnah takririyah? Dan di dalam membaca bacaan itidal, apa harus dijaharkan atau dikeraskan sehingga imam mendengar yang dibaca makmum, Ustaz? Iya, imam mendengar yang dibaca makmum. Ya, Jadi sami Allah liman hamidah, umumnya makmumnya membaca Rabbana walakal hamdu. Imamnya dengar enggak? Nah, kadang-kadang kan ya dengar kan sami Allah liman hamidah sebagai imam, makmumnya membaca Rabbana walakal hamdu. Itu kadang-kadang kan imamnya dengar baca begitu juga boleh. Tidak mendengar imamnya baca subhanallah rabbia apa? Sami Allah liman hamidah, makmumnya baca Rabbana walakal hamdu sir juga boleh. Nah, tapi ini tadi bacanya sampai didengar imamnya. Imamnya Nabi. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, saat Nabi salat siapa yang membaca itu tadi? Yang baca ngaku, saya ya Rasulullah. Nah, itulah. Walaupun Nabi tidak membaca begitu, tapi sahabat membaca begitu dibiarkan, ya itu betul, itu namanya takririyah tadi. Ya. Malah diterangkan 30 malaikat berebut ya, untuk mencatat kalimat yang diucapkan oleh sahabat tadi. Sami Allah liman hamidah, terumbata Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kamu baca Rabbana walakal hamdu gitu saja sudah boleh. Tapi ini tidak. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ternyata itu dicintai kalimat itu oleh Allah. Sampai malaikat berebut gitu. Nah, itu betul, itu sunnah takririyah. Juga Bilal tanya Nabi, apa kelebihanmu Bilal? Saya kok mendengar suara alas kakimu di surga. Ya enggak ada kelebihan apa, wong Bilal itu bekas budak. Kalau banyak infak, banyak jatah, kok enggak, wong bekas budak, enggak kaya dia. Nanti ternyata kelebihannya, Bilal itu setiap habis wudu untuk apa, sholat apa saja, sebelum dia melakukan sholat yangnya itu, sholat wajibnya yang akan disolati itu, dia selalu sholat sedah wudu yang disebut sholat apa? Tahur, itulah. Nabi tidak melakukan, tapi Bilal melakukan begitu, dibiarkan dan dibenarkan malah itu katakan kelebihannya Bilal sehingga Nabi diperdengarkan suara alas kakinya Bilal di surga karena Bilal itu setiap habis wudu sholat dua rakaat sholat tahur tadi apalagi kembali ke halaman 3 Ustaz. Halaman 3 hadis nomor 2. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma firli yata'awwalul qur'ana rawahu muslim. Dari Aisyah ia berkata dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca di dalam ruku' dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma firli. Maha suci engkau ya Allah Tuhan kami dan dengan memujimu ya Allah ampunilah aku. Beliau mengamalkan perintah Al-Quran fasabbih bihamdi rabbika wastagfir. Quran surat An-Nasr ayat 3 hadis riwayat Muslim. Pertanyaan, apakah boleh membaca dengan bilangan yang berbeda di setiap rakaat? Contohnya pada sujud pertama membaca 3 kali, tetapi di sujud kedua membaca 2 kali dalam sholat berjamaah. Boleh, asal yang dibaca itu benar boleh. Kamu membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghafirli boleh. Ya. Atau kamu ketika membaca subhanarabbiyal a'la atau subhanarabbiyal adzim boleh. Kalau rukuk subhanarabbiyal adzim, kalau sujud subhanarabbiyal a'la boleh juga. Atau kamu membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghafirli baik tu rukuk tu sujud boleh juga. Beda bacanya boleh, yang penting ada tuntunannya gitu. Jadi orang rukuk itu boleh membaca subhanarabbiyal azim, boleh membaca subhanarabbiyal subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghafirli penting tadi. Boleh. Apa lagi? ke halaman 9. Hadis yang di bawah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al imamu sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu. Karena barang siapa yang ucapannya itu bertepatan dengan ucapannya para malaikat, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut, apakah makmum tidak mengucapkan sami Allah liman hamidah? Tidak. Jadi kalau imam membaca sami Allah liman hamidah, makmumnya tidak usah membaca sami Allah, langsung makmumnya Rabbana walakal hamdu tadi. Rabbana walakal hamdu boleh, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi boleh tadi. Terus seperti ini. Ya. Rabbana lakal hamdu boleh, Allahumma Rabbana lakal hamdu itu saja tak boleh. Dan tidak membaca sami Allah. Jadi makmum dengan imam ya salat, kalau imamnya membaca sami Allah liman hamidah, makmumnya membaca Rabbana walakal hamdu. Tidak usah membaca sami Allah. Apalagi sudah? Ya, sebentar cukup. Ya, baik. Ya, ini ucapkan saya ketika tempat datang rombongan-rombongan. Satu dari Kalimantan Barat 20 orang. Ya, Kalimantan Barat ya. Dari Mesuji Lampung 125 orang. 2 bis. Dari Cilacap 480 orang. 10 bis dan 2 mobil. Ya. Dari Pangandaran 30 orang. Dari Surabaya 105 orang. Dari Banyuwangi 55 orang. Dari Kendal 282 orang. 4 bis dan 14 mobil. Dari Grobogan 606 orang. 14 bis dan 19 mobil. Dari Temanggung 8 bis. Dari Kota Semarang 30 orang. Dari Semanu Gunung Kidul 2 bis dan 1 mobil. Dari Secang Magelang 26 orang. Dari Sine dan Kedunggala Rengawi 2 bis dan 1 mobil. Dari Pakem Sleman 1 bis. Nah ini. Ya, terasa cukup. Ada pertanyaan tertulis dari Cilacap Ustaz nih. Oh ya, mari. Tentang sholat istikharah di dalam mencari calon istri. Waktunya itu siang apa malam, jam berapa, kemudian bacaan suratnya apa saja, Ustaz? Salat istikharah itu tidak ditentukan waktu. Malam boleh, siang boleh, pagi boleh, sore boleh. Ya, suratnya pun tidak ditentukan. Yang ditentukan surat Al-Fatihah. Yang tidak selain surat Al-Fatihah tidak ditentukan harus baca apa enggak, bebas. Surat apa aja boleh baca. Mau baca surat Ali Imran sampai selesai ya boleh. Sudah. Ya. Itu. Untuk milih istri ya. Sudah dipilihkan oleh Allah. Mohon pada Allah. Kalau sekiranya saya punya istri si bulan fulanah itu membawa kebaikan untuk kehidupan saya, membawa kebaikan untuk agama saya, membawa kebaikan untuk dunia akhirat saya. Ya Allah, mudahkanlah untuk meraih itu. Tapi kalau sekiranya tidak membawa kebaikan kehidupan saya, tidak membawa kebaikan kehidupan dunia akhirat saya, tidak membawa kebaikan agama saya, jauhkanlah ya Allah dari itu. Jauhkanlah. Tidak punya keinginan akhirnya. Maka itu waktunya tidak dibatasi waktu. Kapan saja boleh. Apalagi? Alhamdulillah, saya seorang wanita baru saja pensiun. Saya mengikuti kajian MTA melalui radio dan TV MTA. Sudah kelima kalinya mengikuti langsung di gedung MTA ini. Untuk mengisi hari tua, saya ingin mempelajari isi kandungan Al-Quran secara intensif. Bagaimanakah caranya Ustaz? Yang sudah saya lakukan sekarang, berusaha membaca Al-Quran dan terjemahannya. Tetapi kadang-kadang bingung, tidak mudeng, karena tidak bisa bahasa Arab. Tolong beri tahapan-tahapan untuk memahaminya Ustaz. Nah, tadi tidak ada bisa bahasa Arab, ada terjemahannya ini. Yang dari terjemahannya. Dan tidak cukup hanya terjemahannya, kalau kita mau paham, terus mempelajari tafsirnya, gitu. Bukan terjemahannya. Tafsirnya. Pemahamannya itu bagaimana, maksudnya gitu. Yang ngaji yang intensif. Bu tinggal di mana? Kalau mau ngaji di, misalnya mau ambil di MTA ya jangan hanya di Akad Tahfidz saja, ikuti gelombang atau cabang yang ada di daerahnya. Alhamdulillah MTA sudah ada di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke yang belum ada hanya Sabang. Paling ujung sana Takengon yang ada, Aceh Takengon paling ujung. Nah, sampai di Merauke ada MTA. Nah, kalau ingin lebih ngaji lebih intensif lagi, jangan hanya di Akad lagi, datangi di cabang-cabang atau perwakilan yang dekat dengan rumah yang tanya ini tadi. Apalagi? Sebelumnya mohon maaf dan mohon doanya untuk saya biar istiqomah dalam mengaji Al-Quran dan Sunnah, dan mohon doanya untuk keluarga saya biar mendapat hidayah untuk ikut mengaji. Ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang sopan dan kurang baik. Pertanyaan satu, saya seorang istri, bagaimana hukumnya bila di antara suami istri salah satunya sholatnya terkadang masih bolong-bolong. Yang kedua, sah atau tidak jika sholat memakai baju kotor yang terkadang tidak memungkinkan untuk ganti baju dulu karena bekerja di proyek bangunan dan sholatnya di sembarang tempat atau di pinggir jalan. Kemudian yang ketiga, mohon solusinya harus bagaimana tindakan saya bila tahu atau melihat dalam keluarga saya tidak menjalankan sholat padahal sudah sering kali diingatkan. Berdosakah jika saya mendiamkan atau membiarkannya, Ustaz? Sudah. Yes. Jadi kalau suami sholatnya kadang masih bolong-bolong, jadi kandani. Sholat lima waktu itu tidak boleh bolong-bolong. Karena Islam itu ditegakkan oleh sholat lima waktu itu. Tidak boleh ditinggalkan. Ya, kalau meninggalkan sholat tadi dengan sengaja, faqad kafar. Dia jelas dia orang kafir. Ya, man taraka sholata amdan faqad kafar. Faqad kafara jiharon. Jadi siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, jelas dia itu orang kafir yang nyata, yang jahar, yang ceto. Gitu loh. Maka kalau orang Islam ya sholat lima waktu, sholat wajib. Walaupun rajin sholat wajib, Jumatan saja. Tambah lagi sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Tidak pernah lowong itu, tiap tahun. Idul Adha sekali, Idul Fitri sekali. Tiap hari Jumat, Jumatan yang masjid. itu belum Islam. Ya, masih kafir itu. Ya. Nah, kalau kamu menegakkan sholat lima waktu, baru kamu disebut orang Islam. Ya. Nah, kalau tidak sholat Idul Adha, Idul Fitri, tidak sholat Idul Adha, Idul Fitri, tidak dosa. Soal kamu puasa wajib. Ya, kalau tidak puasa Ramadannya dosa walaupun sholatnya ikut, ya toh. Sholat Idul Fitri ikut, posonya tidak poso dosa kamu, ya toh. Saya tidak puasa tapi tarwihnya sedap, ya, waduh wae. Ora tarwih kuwe satu bulan penuh ora tarwih ora dosa. Walaupun kamu tarwih terus tidak pernah putus tapi ora poso dosa gitu loh. Itu ya. Apalagi? Kembali ke pertanyaan browser, Ustaz. Ya. Dari penjelasan Al-Ustaz bahwa membaca tasbih dan doa rukuk maupun sujud dibaca sekali boleh, dua kali boleh, tiga kali boleh, sampai 10 kali. Dengan tidak menetapkan minimal jumlahnya berdasarkan hadis di brosur. Yang saya pahami dari hadis di brosur, tuntunan jumlah membaca tasbih tersebut satu kali dari hadis riwayat Tirmidzi di halaman 5 dan 10 kali dari hadis riwayat Abu Dawud di halaman 7. Lalu untuk tuntunan membaca 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya itu berdasarkan lalu untuk tuntunan membaca 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya itu dasarnya diambil dari mana, Ustaz? Jadi tadi. Ya lah. Yang tidak boleh itu menentukan minimum berapa? Tiga kali. Padahal Nabi melaksanakan satu kali. Dan Nabi melaksanakan 10 kali. Ya tak? Bahkan tadi oleh Umar bin Abdul Aziz tadi diperkirakan sholatnya menyerupai sholatnya Nabi. Sholatnya membaca tasbihnya 10 kali. Ya tak? Tapi dalam hadis riwayat Tirmidzi tadi Nabi menerangkan sholat bacaan sholat apa tasbihnya sholat ketika ruku ketika sujud itu sekali. Ya tak? Nah kamu membatasi minimum 3 kali itu berarti sekali nggak boleh. Ya maka di itu tidak ada batasan minimum tidak ada. Minimum ya 1 kali itu boleh. Nah kalau 10 kali lah prakteknya Nabi yang dilakukan seperti Umar bin Abdul Aziz tadi sholat menyerupai sholatnya Nabi diperkirakan bacaan sujudnya rukuknya membaca tasbih 10 kali inilah 10 kali jadi 2 kali 3 kali boleh 10 kali boleh lah bolehnya ya, tidak ada batas minimum 3 kali itu gak ada maka kalau membaca 3 kali juga boleh. Tapi kalau minimum 3 kali berarti kurang dari 3 kali tidak boleh. Siapa yang mengatakan oh, Nabi prakteknya sendiri pernah baca sekali itu kok? Nah, jadi Nabi itu kalau sholat tidak selalu tasbihnya sekali. Ya. Suratnya juga itu walaupun Nabi membaca pernah sholat baca kul ya ayyuhal kafirun di waktu sholat isya itu ya subuh kul huwallahu ahad. Tidak selalu membaca itu, baca apapun boleh. Malah di hadis yang sifatnya umum, bacalah yang mudah bagi kamu. Lah bagimu yang mudah itu inna atau inna kal kausar. Kalau sholatnya, suratnya baca inna atau inna terus, boleh apa tidak? Boleh. Ya, kalau membaca Ali Imran sampai selesai, boleh enggak? Boleh. 3 surat sekaligus, boleh. Dan Nabi tadi Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa 3 surat sekaligus 1 rakaat dibaca 3 surat itu boleh. Itu suratnya panjang-panjang ya. Nah, kalau kamu baca 3 surat sekaligus ora iso panjang ya pendek ya boleh. Yang penting yang bagi saya mudah. Kalau bagi Nabi baca surat apa aja mudah bagi Nabi. Apal semua. Walaupun enggak bisa baca, enggak bisa nulis tapi begitu diajarkan apal nanti. Apalagi? Cukup, Ustaz. Ya. Ya? Ya. Hari tanggal pertanyaan akad 16 Desember, Ustaz. Masih ada ya, 16 September. 16 Desember nomor 7, Ustaz. Oh ya, mari. Apakah ada dalilnya di dalam Al-Quran tentang Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang? Karena di tempat saya masih ada yang meyakini demikian itu dan bertanya kepada saya, Ustaz. Nah, mestinya tanya kepada yang nerangkan itu. Ya, saya enggak tahu itu ya. Nabi Khidir sampai sekarang apa masih hidup, saya tidak tahu. Ya, di mana keterangan itu saya tidak tahu. Lah kalau di tempatmu ada yang menerangkan seperti itu, mestinya kamu tanya kepada yang menerangkan itu. Nabi Khidir itu masih hidup sekarang di mana gitu loh. Boleh tanya. Kalau kamu tanyakan saya, terus terang saya tidak tahu lah itu. Apalagi suami saya suka memperhatikan istri tetangga. Dia selalu ingin tahu semua kegiatan, semua yang dilakukan istri tetangga tersebut. Yang demikian itu, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Ya teko ana suamimu ngopo to? Tanya. Lawang istrinya aja tidak pernah diperhatikan, malah memperhatikan istri tetangga. Teko ana kowe jane ngopo to, Mas, itu lho. Aku ora mbok gateke, malah bojone tangga mbok gateke. Sak pola-polae mbok gateke terus. Ada apa kamu itu? Nah, gitu, tanya-tanya, jangan tanya saya. Gitu. Nah, kalau suami ternyata tertarik dengan istri tetangga, nah, itu suamimu itu celutak. Ini dia celutak. Ya, lo punya istri sendiri kok malah membantikan istri tetangga. Dan menurut Quran itu, kalau kamu melihat kecantikan wanita, disuruh menundukkan. Tundukkan pandangan. Jadi orang kok malah tak pola-pola digatek ke kabeh. Ya boleh itu. Mesti ada sesuatu itu lah. Sesuatu itu apa sih ngerti ya suamimu itu. Tanya. Itu tidak benar menurut tuntunan agama, diluruskan. Ya. Apalagi? Saya menikah lewat perjodohan. Seiring berjalannya waktu, rasa cinta itu tidak tumbuh-tumbuh. Tetapi saya selalu berusaha berlaku lemah lembut dan menyayangi istriku karena Allah. Bagaimana agar rasa cinta itu bisa hadir? Agar tujuan pernikahan yakni sakinah, mawaddah, warahmah bisa terwujud. Nah, karena kamu ora tumbuh-tumbuh cinta pada istrimu, sebab kamu suka enggak take istri tetanggamu tadi. Karena enggak tahu tetangga, lama-lama cinta malah dengan istri tetangganya. Nah, istrinya sendiri enggak pernah diperhatikan, mulai ora tumbuh-tumbuh rasa cinta. Nah, coba diperhatikan. Wong tujuan pernikahan itu, kata Allah, bukan kata saya, untuk menjalin rasa cinta dan kasih sayang. Coba dibaca surat Ar-Rum ayat 21. Itu tujuan pernikahan. Walaupun ekonominya baik, rezekinya berlimpah ruah, tapi kalau rasa cinta dan kasih sayang antar suami istri tidak ada, berarti tujuan pernikahan tidak tercapai, gagal itu. Surat Ar-Rum, surat ke-30, ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Itu mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Itu orang yang mau berpikir itu. Ya, terus dibaca artinya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Kaum yang berpikir. Kaum yang berpikir, tujuan pernikahan itu menjalin rasa cinta dan kasih sayang. Suami mencintai istri, menyayangi istri. Istri juga mencintai suami, menyayangi suami. Kalau ada rasa cinta dan kasih sayang, gitu, tidak akan banyak tuntutan. Ya, misalnya suaminya kerja sehari, teko omah sambat, nyambut kaya sedidina orang itu apa-apa, itu emong sidik. Nah, itu orang kok malah mong sidik, pak, buat dipangan tiwi rasa juga mulai. Nah, itu namanya itu tidak kasih sayang. Harusnya kasih sayang timbul. Ya sing sabar, pak. Diwingi-wingi ya bar itu akeh, saiki itu sidik. Sing penting akeh apa sidik disyukuri. Janjinya Allah lain syakartum la azidannakum. Kalau diberi nikmat oleh Allah mau bersyukur, besok akan ditambah oleh Allah. Iqna bil qalil ya'ti kal katsir. Sedikit itu syukuri yang sedikit, nanti akan datang yang lebih banyak. Wis teko entuk duit akeh malah disengeni ya ta. Malah dunek-uneke lah itu namanya tidak kasih sayang. Disayang wis terkoso nyambut gawe tenaganya sehari penuh. Kayak orang untuk duit tugasan itu rekoso tenaga, rekoso hati lah. Sampai di rumah dihibur mestinya. Rokok malah diunek-unek kayak lah. Nah begitu. Suami juga begitu terhadap istrinya. Ya, rasa cinta kasih sayang jangan selalu salahnya atau kurangnya wae yang diunek kayak. Ya, kelebihan-kelebihannya. Maka Quran juga mengatakan suami istri itu wala tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan kebaikan di antara kamu. Ya? Walaupun kadang-kala dengan suami jengkel, tapi di samping kejengkelan itu ada baiknya juga. Suami juga begitu, kadang-kala dengan perbuatan istrinya jengkel, ya, melesok do padu, tapi ingat di samping kejengkelan itu ada baiknya juga. Maka Allah perintahkan, ingat-ingatlah kebaikannya. Apalagi kalau sedang berselisih, lagi padu no jong malah ngiling-ngiling eleke nek lagi padu sing diiling-iling apike gitu. Nanti ora sida tidak bablas nek sing diiling eleke ya itu dah. Nek wong Jawa ngandake kriwikan dadi grojokan, dadi masanya kecil dadi besar sebo iling-iling eleke. Apalagi eleke jaman semono. Ya. Enake kayak lagi duwe anak siji saiki nganti duwe buyut dieling-eling cek kelingan cepet-cepet. Padahal sing elek iki dilaleke. Sing apik dieling-eling gitu loh. Itu nanti akan jadi baik rumah tangga itu. Apalagi suami bekerja di luar Jawa, sedangkan saya bekerja di rumah, ngurusi pekerjaan rumah, merawat anak sekolah, mengantar anak ke TPA 2 kali seminggu. Mengaji ke cabang yang jaraknya 3 km seminggu sekali, kegiatan ekstra anak. Kadang ada orang dari koperasi dan bank datang untuk menagih hutang. Yang demikian itu, apakah suami saya termasuk zalim kepada kami karena kurang peduli kepada keluarganya, dan apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Nah, itu kurang kasih sayang lagi mau. Lah kok kurang peduli iki piye? Wong kerjane nggoleki pangan nggo bojone nggo anake nganti direwangi keluar Jawa. Kok orang peduli piye? Ya. Aku golek pangan nggo nyukupi kebutuhanmu, kebutuhan anakmu, anakku, gua aku dhewe juga, itu nganti direwangi ning luar Jawa. Adoh karo anak, adoh karo bojo. Ya. Gitu? Dan bapak-bapak ini adoh karo bojo betah ora ta? Nah. Direwangi dibetah-betah ke mergone golek nyukupi lah kok uji arani kurang peduli ki piye. Nah, istri itu kurang bersyukur ya ta. Tapi ya, lah mendino sing ngeterke sekolah aku coba akali tinggo. Nek bapak suami mate ning Kalimantan kono besok kon ngetir sekolah ning Jawa iso. Nah, itu namanya kerjasama, tolong menolong, bantu membantu, kasih sayang ya. Nah gitu di ngertekke. Terus dadi pahlawan. Aku mau mereneng aku. Bapak mau orang ngurus oleh. Coba saya ngeterke sekolah sahabat dina sahabat. Wanda rata terke pakai sekolah. Ya, gitu ta. Bapakmu wis nang Kalimantan kono, ora tau mulih. Mulih-mulih anake wis gedhe kok ninggali anak cilik neh. Nah, itu. Oh, begitu. Nah, maka kalau ada rasa kasih sayang, kasihan nyambut gawe golek pangan direwangi tekan luar Jawa, Pak. Ya ayo usaha ning Jawa kene wae. Memang Nabi mengatakan yang paling beruntung orang itu ya orang yang beriman dan rezekinya di dalam dirinya sendiri. Rasa enggak tak ado-ado syukur nyambut gawe ya ning omah saben dina saka petuk anake ketemu bojone sehingga bisa mendidik anak istri berdua, Kak. Apa berdua dilakukan berdua. Sing paling bahagia ning ngantek direwangi dipeksa. Mergane golek gawean nek kuwi mung di luar Jawa. Omah sing kepeksa ning luar negeri. Golek pangan ning daerah dhewe ra iso, ning negara dhewe ra iso, akhire kepeksa nang luar negeri. Lah kuwi saya ora gatek kene anu kuwi. Saya tidak peduli lagi pada anak, pada istri. Gitu. Nah, itulah. Jadi kalau memang perginya mencari nafkah, mencukupi kebutuhan keluarga itu tidak berbuat zalim. Ya, lah kecuali kalau telah di luar Jawa sana dapat rezeki banyak, tidak dikirimkan ke rumah untuk anak istrinya malah untuk orang lain, lah itu zalim. Ya. Zalim itu. Nah, yang paling nikmat itu ya kerja itu di rumah, ya tidak usah pergi ninggalkan rumah, sudah. Itu baik bisa karena tugas suami itu kuang fusakum wa ahlikum naro, orang mau sekedar memberi makan saja, menjaga diri, menjaga keluarganya dengan tersentuh api neraka. Ya tak rewangi kerja di luar negeri atau di luar Jawa. Anak saya pergaulannya bagaimana, sholatnya bagaimana, istri saya bagaimana, tidak ngerti. Ya. Tidak mengerti, sehingga tidak bisa memberikan pendidikan. Mau dicukupi makan minumnya aja. Ya, padahal yang dibutuhkan itu tidak hanya sekedar makan dan minum. Pendidikan itu lebih penting juga. Ya, walaupun makannya kenyang, minumnya cukup, pakainya baik. Kalau pendidikannya tidak diperhatikan, jadi akhlaknya tidak baik. Kalau akhlak yang tidak baik, ya rusak. Ya. Karena manusia baik dan buruknya manusia terletak pada akhlaknya. Nah, untuk mendapatkan akhlak yang baik harus dituntun dengan tuntunan agama. Dan ini kewajiban. Ya, suami menuntun istrinya, anaknya, ya, jangan tersentuh api neraka. Kewajiban itu. Kalau terpaksa harus keluar, harus punya planning. Ya, saya paling keluar hanya berapa waktu nanti, ya, satu kumpul modal, pulang dan tidak akan pergi lagi kerja di rumah memperhatikan anak istrinya lah gitu. Kalau enggak punya cita-cita begitu ya terus nanti. Enggak akan selesai-selesai. Apalagi? Ke pertanyaan Ahad 23 Desember. Oh ya, tadi. Dalam tahapan sholat, setelah membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat. Apabila dalam membaca surat tersebut, tiba-tiba lupa di tengah surat, apa yang saya lakukan? Melanjutkan sholat dengan bacaan yang lupa tersebut, atau mengulang dengan bacaan surat yang lain yang sudah dihafal, Ustaz. Boleh. Mula sebenarnya baca yang mudah bagi kamu aja sing lali-lali kuwi. Ya. Sing wis gampang wae diwaca. Ya. Tapi kalau baca lupa diingatkan makmumnya tetap ora kelingan ya sudah, boleh baca surat yang lain yang kamu hafal gitu. Biasanya kan kalau lupa makmumnya nyaut, bacot ke. Nah, wadah disaut, dipancing oleh makmumnya pun tidak ingat. Ya sudah, ganti surat yang lain boleh. Apalagi? Imam lupa rakaat, seharusnya at-tahiyat akhir. Imam berdiri tegak, lalu ditegur subhanallah. Lalu imam turun dan duduk at-tahiyat akhir. Apakah yang dilakukan imam tersebut sudah benar, Ustaz? Betul. Ya memang harus begitu. Wong tahiyat akhir itu tidak boleh ditambah. Lah nek ora duduk apa malah harap nambah. Salate maghrib 3 rakaat mestinya duduk tahiyat. Lah wis 3 kok berdiri diingatkan subhanallah nekat. Lah terus harap dadek ya pirang rekangan. Salat maghrib itu. Ya betul. Jadi salah keliru lah sudah balik. Nah nanti sebelum salam sujud, sujud sahwi gitu lah. Sujud sahwi. Apalagi? Satu lubang kuburan untuk 3-4 jenazah dan lain jenis. Apakah diperbolehkan dan apa ada tuntunannya? Tidak ada. Itu lubang kuburan untuk satu orang. Nah kecuali kalau memang keadaan memaksa. Seperti tsunami di Aceh dulu itu. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Waktu lubang lebar itu untuk ribuan. Untuk ratusan jenazah. Beledak kayak gitu. Waktu tsunami Aceh itu yang mati ratusan ribu itu. Ya, udah. Karena di satu-satu itu tidak dimandikan, dikafani barang gitu. Nek ribuan piye sing arep ngadusi? Sing gelem ngadusi wong mati sewu sapa? Ya. Oh, bar ngadusi malah ketularan mati. Itu sudah jenazahnya sudah busuk-busuk. Begitu ketika saya itu turun dari bandara Aceh waktu itu, bandara Aceh itu sudah berbau, baunya menyengat. Turun bandara harus pakai masker. Waktu kaji gue meneh apa meneh weh. Jadi kalau keadaan terpaksa boleh. Apalagi? Memberi makan, minum, dan sedekah pada orang kafir, orang gila, apa ada pahalanya dan apa ada berkahnya bagi orang yang memberinya, Ustaz? Memberi makan anjing, ya. Minum, memberi minum anjing aja ada pahalanya. Apalagi kepada orang. Lalu orang gila. Ya, orang gila. Lalu orang gila itu ya butuh makan. Ya, kalau diberi makan boleh saja. Ya, kalau dia lapar atau butuh makan, butuh minum, kamu beli boleh saja. Dapat pahala insya Allah. Wong memberi minum anjing kehausan saja, dikatakan Nabi, orang ini masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Masih ingat itu riwayatnya? Nah, ada. Apa lagi? Bagaimana anak memberi ke orang tua? Orang tua tidak bisa bekerja lagi. Anak wajib atau tidak memberikan uang ke orang tua, Ustaz? Kira-kira biaya kira-kira. Wajib. Kalau orang tua sudah tidak bisa bekerja, ojo disio-sio. Ya, Pak, wong tua malah ngebuat-buat ora iso nyambut gawe, mendino njaluk pangan. Ya. Itu padahal Nabi mengatakan, andai kata kamu ingin membalas orang tuamu tadi, hasil kerjamu berapa dapatnya berikan kepada orang tua. Kemana-mana orang tuamu kamu gendong. Tidak dilayani dengan bermuka masam. Ada hatinya selalu kasih sayang kepada orang tuanya. Itu tanyakan kepada Nabi ya Rasulullah. Itu loh, wes gendong yang tuanya gimana digendong, makan disiapin, hasil kerjanya diberikan sebelum diambil orang tuanya, dia tidak mengambil. Setelah diambil orang tuanya, berapanya lebihnya baru dimanfaatkan dirinya. Ditanyakan kepada Nabi, apa saya sudah membalas kebaikan orang tua saya? Nabi kita mengatakan satu tarian napas pun belum. Ya. Jadi tarian napas sambekan ini balas siti we urung itu loh. Apalagi ya. Kamu sia-sia orang tuamu. Dosa itu. Maka Nabi mengatakan, kalau orang diikuti orang tua sampai mati di pangkuannya, artinya sampai matinya tetap ikut anaknya tadi. Rugi kalau anak itu tidak masuk surga. Itu berarti orang, anak yang diikuti orang tuanya sampai mati dia kerasan, itu pintu surga dibuka luas oleh Allah. Maka kalau anak tadi tidak bisa masuk surga, sedang dia ngupeni wong tuanya sampai mati di situ, rugi. Ya. Berarti menghormati ngopeni wong tua itu pahalanya besar sampai dibuka pintu surga seluas-luasnya. Ya. Jangan berkata kasar, wala taqullahuma ufin wala tanharhuma qullahuma qaulan karima. Ya, kalau orang tuamu sudah usia lanjut, sudah tua, jangan sekali-kali kamu berkata kasar, uf. Wala tanharhuma, jangan menghardik keduanya. Ya, kon lungo. Menghardik, cara Jawanya menundung. Nundung minggat ngono. Lunga. Anakmu 10 kok. Aja ning kene terus, ning oleh anakmu sing barep kono genti. Ana anak sing kae aja ning kene terus. Ah, itulah itu mengusir. Dosa itu, dosa besar. Itu namanya durhaka kepada orang tua. Kata Nabi, orang yang durhaka kepada orang tua itu bisa merusak amal kebaikan. Nabi mengatakan, "Salasun la yanfa'u mahuna amalun." Tiga perkara yang merusak amal kebaikan seseorang. Pertama, asyirku billah, mensekutukan Allah. Pukul walidain. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Ya, walaupun dengan siapa-siapa baik, sholatnya baik, puasanya baik, zakatnya baik. Kalau kepada orang tua, durhaka rusak amalnya baik. Tadi rusak semua. Yang ketiga, walfiraru anizahfi. Lari dari medan perjuangan, medan peperangan. Lari bukan mengatur siasat, tapi lari sebagai pengecut. Itu merusak amal kebaikan. Nah, itu ya. Maka kalau orang tua tadi sudah tidak bisa bekerja, tua memang, ya, sudah dari tanggungannya, semaksimalnya menurut kemampuannya. Tidak boleh terus dibiarkan begitu saja. Apa lagi? Dalam kredit barang-barang, apa dibolehkan dengan cara kita diminta untuk membeli sendiri dengan diberi uang oleh orang yang mengkreditkan barang. Nanti dalam pembayarannya dengan diangsur, dengan total harga yang tertera di nota pembelian, ditambah dengan tambahan 20% dari jumlah di nota. Catatan, diminta beli sendiri karena alasan tertentu. Yang demikian itu boleh apa tidak, Ustaz? Kalau suruh beli sendiri ya malah boleh. Ya sesuai dengan yang diinginkan atau malah. Ya, mau kredit sepeda motor. Wes. Ya, kamu beli sendiri miliar dewe harganya berapa lah, nanti notanya diberikan pada saya. Karena saya yang akan memberikan pinjaman kamu. Karena ini diangsur selama sekian bulan, maka ya, kalau belinya misalnya tadi notanya 30 atau 25 juta, karena diangsur selama 5 tahun, ya tidak 25 juta, ditambah berapa. Ya, boleh itu. Atau sama-sama ridho, silahkan. Ya. Apalagi? Saya makmum masbuk. Setelah takbiratul ihram, belum sempat membaca doa iftitah, imam sudah membaca ar-rahmanir-rahim. Apakah sholat saya sudah dihitung terlambat satu rakaat, Ustaz? Iya, terlambat. Karena tidak dapat al-fatihah secara utuh. Ya, sedang sholat fatihah itu pokok dan sholat. La sholata liman lam yaqra' bi-fatihatil kitab. Tidak dikatakan sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah ini tadi ya, Al-Fatihahnya baru dapat separuh. Imamnya sudah rukuk. Nah, berarti kurang loh. Nah maka itu berarti rekaat yang kamu dapat Al-Fatihah hanya separuh tadi. Berarti kurang rekaatnya. Nanti kalau imamnya sudah salam, kamu menambah kekurangannya tadi. Apalagi? Apabila ada orang yang sakit parah sampai tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama, atau karena kecelakaan sampai tidak sadarkan diri dalam waktu yang lama, saat orang tersebut sadar, bagaimana dengan sholat yang ditinggalkan dalam kurun waktu itu, Ustaz? Ya sudah, tidak apa-apa. Ya. Dia ketika tidak sadar karena sakit, karena kecelakaan, tidak wajib sholat dia. Ya, nah setelah sadar baik, nah wajib sholat. Lah sholat yang ditinggalkan bagaimana? Apa harus disahur? Tidak, bagaimana nyahur? Wong sholatnya sebulan, dia tidak sadar sebulan. Ya, pada saben tiap hari 5 kali dia sebulan berarti berapa kali? 150 kali. Tidak ada. Ya, nanti kalau dia sudah sadar ya baik, nah itulah wajib. Orang gila juga tidak wajib sholat sampai dia sembuh. Ya, misalnya orang gila 1 tahun, tidak wajib sholat dia. Kalau dia sembuh, nah baru dia berkewajiban sholat. Lalu yang 1 tahun ditinggal tadi apa harus sahur? Tidak, oh, tidak sadar kok dia. Itu wajib bagi orang yang sehat akalnya. Ya. Jadi sholat yang ditinggalkan ketika sakit kecelakaan tadi karena tidak sadarkan diri ya, tidak wajib untuk membayar nyahur. Jadi mengkodok sholat itu enggak ada. Lah nek poso ada. Orang musafir atau wanita haid tidak sholat, tidak puasa, yang disuruh mengkodok puasanya, bukan sholatnya. Selama haid tidak sholat, tidak diganti. Tapi selama haid tidak puasa, puasanya diganti di hari lain. Nah, gitu. Apalagi? Menambah rakaat sholat yang kurang dengan disertai sujud sahwi karena lupa mendapat berapa rakaat? Apakah di awal sholat juga membaca doa iftitah atau langsung membaca Al-Fatihah? Kalau menambah itu tidak usah membaca iftitah. Iftitah itu permulaan. Setelah kamu takbiratul ikhram, Allahu Akbar, baru iftitah. Lah kalau kamu tadi terlambat, kamu masbuk, Allahu Akbar, imami ruko, kamu langsung ruko, udah bacaan ruko, bacaan sujud, terus berdiri dan sebagainya, dah nggak usah pakai iftitah, dah nggak ada tempat iftitahnya. Apalagi tentang akan sholat mengantuk, lebih baik tidur dulu. Anak saya laki-laki, kadang pulang sekolah sudah menjelang sholat asar. Setelah lepas seragam, terus berbaring di tempat tidur. Dan saat azan asar, saya bangunkan untuk sholat asar. Tetapi jawabnya capek dan ngantuk. Kadang saya paksa untuk sholat berjamaah di masjid. Kadang saya biarkan untuk tidur dulu. Nanti sekitar jam 4 baru saya bangunkan untuk sholat asar di rumah. Sikap saya yang demikian itu, apakah dibenarkan dalam Islam? Catatan, saat saya paksa untuk sholat berjamaah di masjid, mau. Tetapi dengan menggerutu, kadang juga tidak, Ustaz. Ya, boleh itu mendidik anak ya begitu. Cukup turun terus rasa digugah. Ya. Malah digugah wong ini, tidur itu penanya diangkat kok. Sing tidur ora apa-apa lah, sing ngerti orang gugah ku sing dosa. Ya. Ini waktu sholat, saatnya sholat kok tidur, dibangunkan. Ya. Mendidik anak itu. Ya. Enggak, kalau waktu sholat kok masih tidur, bangunkan. Ya. Ya, sehingga dengan begitu menjadi kebiasaan, akhirnya tumbuh rasa kewajiban itu tumbuh. Sebagai orang tua, kalau anaknya wong diparani kancane jak dolanan, walaupun ngantuk mau dia. Apalagi diajak lunga, beri apa itu mau. Apalagi suruh sholat. Ya, kalau memang ngantuk, nanti kalau sudah mulai wudhu, selesai apa wudhu, insya Allah sholatnya akan apa ngantuknya hilang. Tapi ya. Kalau memang ngantuk betul, nggak bisa ditahan-tahan betul, ya boleh lah tidur dulu nanti. Tapi jangan tidur terus sampai habis. Ya, kira-kira beberapa waktu bisa istirahat dengan tidur, nanti baru dibangunkan untuk sholat. Jadi sholat itu wajib, sholat 5 waktu itu wajib. Kalau tidak dilakukan berdosa. Nah. Terus apa lagi? Saat kita mengantri di kamar mandi, saat di majelis ini, saat diaturkan kepada al-ustadz saudara-saudara yang sakit dan meninggal dunia, apa boleh kita ikut membaca doa untuk orang yang sakit dan meninggal dunia tersebut, Ustaz? Boleh. Bagaimana ini, Ustaz? Tiap disampaikan ada yang sakit, yang selalu kita doakan. Ini si bulan, ini sakit, mari kita doakan. Kita doa untuk yang sakit. Kebetulan ada yang meninggal, kita doakan. Boleh, waktu-waktu boleh doakan. Tindu akan orang mati rasa nungan tadi pitung dinane gak usah nunggu 40 harinya 100 harinya gak usah, saat itu kamu dengar kematian saudaramu, saat itu didoakan boleh, apalagi Ustaz, dulu saya bekerja di salah satu pabrik ya, di situ saya mempunyai seorang teman dan saya mempunyai hutang sama dia. Setelah saya mau mengembalikannya, dia bilang, tidak usah, itu buat kamu saja, saya ikhlas. Yang begitu itu bagaimana? Sudah dianggap lunas apa belum, Ustaz? Ya sudah kalau diikhlaskan itu kok. Ya, setelah dibayar, setelah sah, untuk kamu aja, ya, untuk kamu. Ya, sah itu. Berarti orang itu mungkin masih merasa mempunyai dan merasa buat-buat menolong kamu yang lebih membutuhkan. Jadi kalau sudah utangnya disahur tidak mau mengatakan dadi untuk kamu aja, berarti diberikan tuh, sudah diberikan kamu dengan ucapan tadi ikhlas ya boleh itu. Dan tidak ada kewajiban nyahur, memang diberikan. Ya, lagi. Jika orang ikut-ikutan tanpa tahu dalil, tetapi orang yang diikuti itu tahu dalil tentang apa yang diamalkan, apakah itu juga termasuk taklid, Ustaz? Ya memang taklid itu kalau melakukan sesuatu tidak tanpa dalil terus ikut saja, taklid itu. Ya. Orang ngerti dalil, maka Allah mengatakan wala taku malaisa laka bihi ilmu. Jangan kamu melakukan suatu perbuatan ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Maka untuk melaksanakan ibadah itu ilmu lebih dulu daripada amalnya. Ilmunya dulu, setelah berdasarkan ilmu yang dipahami baru diamalkan. Ya. Tidak amal dulu terus nanti wah gampang ilmunya. Yang beramal dulu ya. Enggak boleh. Justru itu kebalik, mestinya ilmu dulu baru kamu melakukan ibadah itu berdasarkan ilmu yang sudah dipelajari. Kalau memang belum tahu ilmunya jangan melakukan. Apalagi? Mohon diterangkan atau dijelaskan Quran Surat Al-Isra ayat 7, Ustaz. Ya, dibaca saja. Surat Al-Isra, surat ke-17, ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum ahsantum li'anfusikum. Wa in asa'tum falaha. Fa'idha ja'a wa'atul akhirati liyasu. Wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhuluhu awwala marratin wali apaan kama dakhuluhu awwala marratin waliyutabbiru ma alau tasbira. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid. Sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Jadi ayat ini sebenarnya mengenai Bani Israel. Israel itu diberikan oleh Allah ya hukuman dua kali di dunia ini. Tapi di dalam tafsir fi dalil Quran jelaskan bahwa tidak disebutkan ya hukuman yang pertama apa, bagaimana tidak disebutkan. Tapi semuanya itu tidak hanya berlaku pada Bani Israel saja. berlaku untuk semua manusia. Ya, bahwa apa yang dilakukan suatu kebaikan pasti akan menimpa pada dirinya sendiri. Suatu kejelekan yang akan menimpa dirinya sendiri. Artinya akibat perbuatan itu akan mengena pada, akibatnya mengena pada yang berbuat itu sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya. Ini semua. Kalau yang kamu lakukan perbuatan yang baik, kebaikan itu akan pada dirimu sendiri akibatnya. Tapi kalau yang kamu lakukan kejahatan, kejelekan, akan menimpa kamu juga. Nah, bagi saya dulu begitu. Sombong. Kalau diberi kekuasaan, itu sudah melampaui batas. Nah, nanti Allah akan tumbuhkan orang yang memberikan suatu apa yang untuk memberikan balasan kepada kesombongannya itu, Allah akan menumbuhkan manusia atau bangsa. Tapi Allah tidak menyebutkan bangsa mana, seperti Bani Israil pernah dulu dikuasai oleh Hitler saat itu, ya, pernah dikuasai oleh Hitler. Jadi Hitler dengan Bani Israil sangat cinta itu akibat keburukannya, ya. Yang menimpa dirinya sendiri baik di dunia maupun di akhirat akan menimpa. Di akhirat nanti akan lebih dahsyat lagi. Nah, maka kalau kamu berbuat baik dapat balasan baik juga. Tapi kalau kamu berbuat jelek, akibat perbuatanmu menimpa kamu juga. Menimpa kamu. Coba ayat itu dibaca, diartikan lagi tadi. Akan menyeramkan wajahmu masuk dalam satu masjid, kamu akan dihabisi dan sebagainya. Ayo. Kami artikan dari awal, Ustaz. Ya. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Ya, saya tahu lah. Kalau kamu berbuat baik, berarti buat baik untuk dirimu sendiri. Artinya, perbuatan baik yang kamu lakukan itu akan membuahkan akibat yang baik juga. Dan untuk dirimu nanti, bukan untuk orang lain. Apalagi, terus? Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Nah, kalau kamu berbuat jahat, akibatnya juga untuk kamu sendiri. Tidak bisa dipikulkan orang lain. Maka dalam ayat yang lain diterangkan bahwa seorang tidak bisa memikul dosanya orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kamu yang berdosa, ya kamu yang bertanggung jawab akibat perbuatanmu itu. Terus? Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid. Ya. Ya. Nah, kalau kamu datangkan kejahatan yang kedua, ya, yang pertama itu apa tidak diterangkan juga dalam Al-Quran itu, itu yang kesimpulannya orang berbuat mesti bakal mengetam hasil dari perbuatannya itu. Jadi Allah nanti kalau kamu berbuat baik ya dibalas kebaikan, kalau berbuat jelek atau dosa ya dibalas perbuatan dosamu sesuai dengan yang kamu lakukan itu. Terus? Sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Ya. Ini dibagian dari hasil itu. Bani Israil karena kesombongannya pernah dulu dikuasakan oleh Allah pada Hitler. Kejam sekali Hitler itu pada Bani Israil. Setelah itu sudah merdeka. Nanti kalau diberi kekuasaan seperti sekarang ini, bikin sengsara juga bangsa-bangsa yang lain. Ya. Bangsa Arab tuh banyak sengsara karena perbuatan Bani Israil itu. Apa dikira itu akan baik dengan selesai? Tidak, nanti kamu akan dikuasakan bangsa yang lain oleh Allah untuk menghabiskan kamu, menghancurkan kamu juga nanti. Dan menghancurkan kamu. Itu di dunia sudah begitu. Ya. Di dunia tidak ada kok rumah so menang tiwi. Tapi Fir'aun, ya, merasa menang tiwi, tidak ada yang ditakuti karena raja berkuasa penuh dan anggota-anggota, kalau seperti istri sekarang ya Dewan Perwakilan Rakyat yang menentukan itu pun takut juga dengan karena kekejamannya. Nanti apa saja kamu akan berkuasa, suatu saat nanti Allah akan datangkan orang atau suatu kelompok atau bangsa, ini tidak disebutkan bangsa mana yang akan menghancurkan dia. Nanti akan dihancurkan tuh, sehingga kalau kamu masuk masjid awal musuhnya itu masuk menghancurkan apa yang kamu punya, dirusak semua, dikuasai semua. Itu akibat perbuatanmu sendiri. Nah, wong Jawa ngandake wong kuwi mesti bakal ngunduh woeng pakarti, ngunduh woeng penggawe gitu lho. Itu ayat itu walaupun ditujukan pada Bani Israel, tetapi hakikatnya sifatnya umum. Siapa saja yang melakukan kebaikan, dia akan mendapat akibat kebaikannya itu. Siapa saja yang melakukan kejahatan juga akan menerima akibat dari kejahatannya itu. Nah, gitu. Apalagi bagaimana hukumnya? Kebanyakan di Sumatera, apabila seorang pria mau meminang seorang wanita atau melamar, pada umumnya membawa emas berupa cincin atau kalung. Tetapi sang pria itu ada janji, apabila seorang yang dilamar tadi mengingkari janjinya, harus mengembalikan emas itu 2 atau 3 kali lipat. Apakah itu ada tuntunannya, Ustaz? Tidak ada. Kalau ditanyakan tuntunan dari agama, tidak ada. Ya. Penting kalau dalam Islam itu, satu sama lain jangan saling mengingkari janji. Ya, mengingkari janji itu tidak boleh. Maka harus janji harus ditepati. Tidak boleh. Nah, dikatakan janji itu hutang. Al-waqdu dain. Janji itu adalah hutang. Hutang itu harus disaur. Ya, nah, kalau tidak ditepati janjinya berarti mengingkari janji. Maka orang yang beriman tidak boleh mengingkari janji. Karena yang suka mengingkari janji itu orang munafik. Maka kalau orang yang beriman kok mengingkari janji, identitas imannya jadi hilang ganti munafik. Ya, sampai Nabi mengatakan toh, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Kalau bicara bohong. Lah kalau orang beriman enggak boleh bicara bohong. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal waqulu qawlan sadida. Hai orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, yang lurus, yang jujur. Jangan berkata bohong. Itu orang yang beriman. Maka kalau kamu beriman kok suka berkata bohong. Nah, hilang identitas imannya. Sampai itu kalau janji ditepati. Sebab kalau tidak menepati janji, kata Rasulullah, orang munafik itu, ya, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji mengingkari. Wa idza tumina khona. Diberi amanat tidak bisa dipegang dengan baik tapi dikhianati. Nah, itu sifat munafik. Maka jangan mudah-mudah janji kalau akhirnya hanya diingkari. Apalagi? Cukup, Ustaz. Berikutnya ada laporan dari Banten, Ustaz. Oh ya, mari. Star kita yang ada di sana ya. Mari. Pemirsa dimanapun Anda berada, dari kawasan PLTU Banten, kami dari tim Star MPA bersama potensi Star yang lainnya dan Basarnas sedang melakukan giat di kawasan PLTU Banten dengan penyisiran korban tsunami. Sebelumnya kami sampaikan data korban tsunami dari Kantor Terpadu Penanganan Bencana Tsunami Banten di kecamatan atau di kantor PGRI Labuan, bahwasanya update kemarin hari Sabtu pukul 19 meninggal dunia Pandeglang 293, Kabupaten Serang 21, total 314, luka untuk Kabupaten Pandeglang 675, Kabupaten Serang 82, total 757. Hilang untuk Kabupaten Pandeglang 8 orang dan Kabupaten Serang 0, total 8 orang. Dan bersama kita, sebelumnya yang pertama adalah korlap dari tim SAR MPA, Saudara Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bisa dijelaskan secara ringkas progres ataupun bagaimana perkembangan dari tim SAR MPA sejak kedatangan hari pertama hingga sekarang? Ya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ustaz dan peserta sehat pagi dan pendengar MPA TV seluruh Indonesia. Kita melaporkan bahwa kegiatan di Banten saat ini serentak sudah dari pertama minggu itu sudah ada yang kesini dari SAR MPA perwakilan Cilegon. Kebetulan ada 2 personel, kemudian dari Tangerang dan Bekasi dan Jakarta Raya. Kemudian menyusul hari Selasa malam dari SAR MPA seluruh wilayah seluruh raya Ngawi, Madiun, CIJ dan Kalimas Sakep menyusul ke TKP. Kemudian sampai di sini hari Kamis pagi sekitar pukul 5 pagi, kemudian langsung melakukan koordinasi dengan Basarnas. Kami di hari Kamis sekalian langsung melakukan penyisiran di Pantai Carita, tapi kemudian pada saat siang harinya ombak begitu besar, jadi operasi dihentikan sementara. Kemudian di hari Jumat kita melakukan pencarian di Hotel Mutiara, kemudian di Pantai Carita juga. Kemudian tim yang sampai di posko kebetulan ada laporan masuk untuk mengevakuasi jenazah di kawasan PLTU di Banten. Kemudian hari ini, hari kemarin Sabtu, tim LCR atau perahu karet MTA menuju ke sumur yang letaknya kurang lebih dari posko utama itu sekitar 3,5 jam perjalanan, menyisir pantai di kawasan sumur. Kemudian ada juga tim yang menyisir pantai sejauh 10 km dari TPI ke Hotel Karisma, dilanjutkan ke PLTU. Kemudian hari ini, alhamdulillah kita menurunkan personil dengan perahu karet di kawasan pantai PLTU. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya. Baik, terima kasih. Dan ada satu rencana kita akan menyuplai bantuan ke pengungsi. Ya, emang direncanakan kita nanti akan mengirimkan bantuan untuk korban terdampak tsunami seperti yang pernah kita lakukan di Palu maupun di Lombok, seperti itu. Ya, ini mohon izin dari Alustad untuk hal tersebut, nanti sudah diizinkan, nanti kita akan segera action begitu ya. Ya, dan kemarin tim assessment dari tim SAR MPA sudah mendata lebih lanjut ke kawasan kecamatan Sumur bersama dengan relawan dari FPI yang sudah terjun ke lapangan, sudah didata kebutuhan ataupun hal yang paling diperlukan di pengungsi di Kecamatan Sumur ataupun di Kampung Tamahaya Kecamatan Sumur tersebut. Baik, operasi hari ini pun juga tak luput dari peran serta dari Kapolsek Pagelaran, yakni AKP Firman Hamid SHMH yang tersebut beliau, sehingga kita bersama dengan potensi bisa masuk kawasan PLTU karena disinyalir korban masih berada di sekitar sini. Bisa Pak Firman, selamat siang. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kronologis dari hingga operasi hari ini? Baik, terima kasih. Mungkin kami akan menjelaskan kronologis tentang pencarian ataupun pelaksanaan kegiatan hari ini, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan. Nah, kita dari persiapan, kita memberikan suatu APP kepada tim agar dalam pencarian tetap menjaga keselamatan. Kemudian kita melakukan apa namanya bersama. Semoga apa yang kita cari, saudara-saudara kita ini bisa kita temukan. Namun dalam pelaksanaan pencarian, ya Allah belum mengizinkan, belum ketemu. Ya, di apa namanya, kemudian cuaca juga sangat-sangat tidak memungkinkan. Hujan deras ditambah angin, namun alhamdulillah walaupun demikian keluarga korban sudah sangat puas karena kebetulan tadi dalam pencarian juga ada keluarga korban yang ikut sehingga dia sudah bisa memahami, sudah bisa mengetahui langsung bagaimana proses pencarian yang sangat membutuhkan ya keberanian ditambah dengan ombaknya ataupun cuaca yang sangat-sangat tidak memungkinkan. Sehingga sampai saat ini sementara mungkin kita hentikan sementara. Itu mungkin. Baik. Terima kasih Pak Firman ya, atas waktunya. Dan semoga nanti, berarti dilanjutkan hari esok ya? Insya Allah, kalau memang cuacanya kita memungkinkan dan rekan-rekan masih semangat, karena harapan keluarga, walaupun itu keluarganya sudah tidak bernyawa, nyawa minimal jasadnya bisa ketemu. Ya, terima kasih, sementara ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ke keluarga korban yang hari ini juga ada di lokasi. Beliau adalah Bapak Suhandi, keluarga korban sekaligus beliau Ketua RT 1 RW 4 Kampung Pasir Tengah di Sabamba, Kecamatan Bagelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pak Suhandi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak masih dari keluarga korban ya? Iya, betul. Nama Masum, usia 37 tahun, pekerjaan petani. Petani. Sudah keluarga? Sudah. Informasi terakhir adalah dia menjaring ikan, Pak. Mungkin bisa diceritakan waktu kejadian ini, korban kemana ini? Petani jaring ikan. Pak. Waktu kejadian ya kan ke laut. Sama kakaknya tuh, sama adiknya. Waktu itu kan kakak adiknya pulang, kakaknya nggak ada, nggak ketemukan tuh. Dari riwayat apakah korban bisa berenang atau tidak? Nggak bisa ya. Kurang lebih sudah berapa hari? Satu minggu ya. Ada yang ingin sampaikan harapannya apa? Kalau ini kan saya gantikan juga, karena cuaca juga tidak mendukung ya. Semoga kita cepat ketemu kan ya. Kalau cuaca ini kan kita tidak menentu kan ya. Nanti korban satu kan, kita dapat kita semua kan. Baik. Ya, itu adalah salah satu dari pihak korban. Dan harapan kemungkinannya kita berharap semoga selamat, namun sudah waktu yang sekian lama ya, kita akan berusaha. Penyisiran kemarin pun juga di tempat yang sama terpaksa dihentikan karena informasi komando dari Basarnas dihentikan karena ada erupsi dari anak gunung Krakatau. Ya, Bapak, ada yang ingin disampaikan dengan tim MDA yang tergabung dengan ataupun potensi yang lainnya yang tergabung dalam OPAH ini untuk mencoba mencari korban ataupun Bapak Masumi? Terima kasih kepada teman-teman tim SAR ya, telah membantu pencarian nama Masum. Semoga besok kita cepat ketemu lah, itu aja. Ini enggak ada anak Masumin? Ada. Berapa? Satu. Satu usia? Ya. Usia 13 tahun. Iya. Baik. Demikian dari kami, mohon petunjuknya dari Al Ustaz. Ya, salam saya kepada saudara-saudara kita yang ada di situ. Nah, semoga bagi saudara-saudara kita yang kena dampak korban yang meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diberi tempat yang lebih baik daripada tempatnya yang ditinggalkan di dunia. Bagi keluarganya, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, ketabahan. Nah, bagi saudara-saudara yang bisa menolong termasuk SAR dari MTA di samping berusaha mengevakuasi saudara-saudara kita, menolong saudara-saudara kita tertimpa musibah, saudara-saudara sendiri harus juga menjaga kesehatan ya, besar harus sehat ya, makanan yang bergizi ya, jangan makan seadanya, pokoknya berusaha badannya gizinya diupeni biar sehat betul, karena saudara di situ kerja ya, evakuasi jenazah, apalagi kalau jenazahnya sudah ya busuk-busuk itu kan juga harus perlu imunisasi, jangan sampai secara menolong malah jadi ya jadi gawe nanti. Jadi saya pesankan tetap ibadahnya jangan ditinggalkan, mohon pertolongan kepada Allah, di samping itu fisiknya dijaga dengan betul, sehatnya diupeni, makannya yang bergizi yang baik. Semoga dengan pertolongan Allah semuanya bisa berjalan dengan baik. Ini saja ya, salam saya kepada saudara-saudara yang ada di situ. Rencana masih berapa hari lagi? Untuk rencana ke depan, dari pimpinan RNTA Pusat, Pak Ali Akbar, belum mengabarkan bahwa kita mau ditarik hari apa. Insya Allah kita masih siap di sini. Oh ya. Kalau informasi tanggap darurat dari Gubernur adalah sampai 9 Januari. Jadi masih berapa lagi, Basarnas juga belum menentukan? Tanggap darurat ditentukan sampai 9 Januari kurang lebih. Oh ya. Tapi untuk pencarian dan pertolongan dari Basarnas juga belum menginformasikan. Jadi kita nanti kalau sudah diinformasikan, segera kita informasikan ke pusat untuk koordinasi selanjutnya kita pasrahkan ke pusat. Ya, mudah-mudahan lah dengan pertolongan Allah diberi kemudahan semuanya. Ya, itu ya. Ya, sudah cukup. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ustaz dari lokasi PLTU Banten, Bayak Dirahman dan juru kamera Edi Arianto melaporkan untuk Anda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saudara-saudara kita yang berjuang untuk kemanusiaan. Ya, Star MTA ini kebetulan ya, akhir-akhir inilah terus kerja keras. Coba kan beruntung dari Lombok, ya belum selesai Lombok langsung pindah ke Palu. Palu belum selesai, ya kemudian ke mana itu? Lion Air yang jatuh itu di mana itu? Kerawang ya, di Kerawang. Star kita juga ke sana. Dari Kerawang pulang belum lama, terus ini terjadi di Selat Sunda ini sampai hari ini. Ya mudah-mudahan lah kesadaran warga NTA di seluruh Indonesia ini segera ikut untuk dididik, ikut latihan-latihan dasar, latihan SAR itu ya, supaya setiap ada bencana, ada musibah ya siap. Ambilkan warga NTA yang dari situ. Ya. Kalau semuanya harus dari Solo kan, ya dah, makan waktu jauh. Ya. Lebih efektif kalau di daerah-daerahnya ada masing-masing. Ya, mudah-mudahan jadi amal baik bagi saudara semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita teruskan. Pertanyaan apa pagi masih ada? Untuk pertanyaan terakhir cukup Ustaz ke pertanyaan langsung. Ya, mari. Bapak dan saudara yang mengendaki pertanyaan langsung silakan disebutkan. Utama dari rombongan-rombongan yang jauh-jauh. Yang dari jauh-jauh. 14 13 26 26 Pak. 5. Nanti 1. Nomor 5. Nomor 5 dari Banyuwangi. 26. 5 dari Banjarnegara. 10. 10. Oke. Nomor 13, 26, 5 dan 10. Ya, nanti kalau misalnya masih bisa nomor 15. Silakan mic nomor 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Pak Ustaz. Diperkenalkan Bapak. Nama saya Sukatman dari Mesuji Lampung. Okay. Yang saya tanyakan Pak Ustaz mengenai sholat arba'in, mohon dijelaskan hadisnya sahih atau tidak. Sholat apa itu? Sholat arba'in Pak Ustaz. Oh ya. Yang kedua, saya melihat TV waktu bencana di Sulawesi. Saya melihat ada orang sholat, sebagian melarikan diri, yang sebagian meneruskan sholat karena akan ketimpa air tsunami. Yang betul itu apa yang melarikan diri, apa yang menyelesaikan sholatnya Pak Ustaz? Ya. Yang ketiga Pak Ustaz, teman saya itu sholat, sesudah membaca Al-Fatihah, dia itu lupa membaca surat atau ayat. Dia bilang, dia itu sujud sahwi Pak Ustaz sama saya. Terus saya ngomong, kalau seingat saya itu sujud sahwi karena lupa rokaat, saya bilang begitu. Terus dia ngomong begini, itu tekanannya kepada lupa katanya. Jadi saya mohon penjelasannya Pak Ustaz karena saya belum paham. Saya rasa itu saja Pak Ustaz yang saya tanyakan. sebelum pertanyaan saya dijawab sama Pak Ustadz, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nyambung Pak Ustadz? Nanti Bapak. Nanti aja, ada waktu tersendiri nanti. Sedang sholat, tiba-tiba ada tsunami itu ya. Yang betul, yang meneruskan sholat, apa yang lari? Semuanya betul. Ya. Semuanya betul. Oh, itu gerakan refleks, tidak direncanakan. Begitu ada tsunami-tsunami, ya langsung lari. Ya. Sholat sambil lari boleh itu. Tapi umumnya ya lari orang kok terus sholat, terus apa terus batalkan sholatnya. Lari dengan bungok-bungok, muni ya, tsunami-tsunami. Air pasang ya batal itu. Kalau lari ini, lari terus tapi sholatnya masih dikerjakan, dengan lari tidak masalah. Jadi itu tadi semuanya betul. Gitu. Andai kata tetap bertahan, ya, dalam keadaan tsunami, ya risikonya mati. Gitu. Nanti kalau tsunami kena, air kan mati nanti. Kalau lari, ya, maka semuanya betul itu. Itu otomatis, gerakan otomatis tidak direncanakan itu. Tapi jangan terus tidak sholat. Kalau tadi lari sholatnya batal, ya nanti setelah ya waktu tenang sholatnya dikerjakan lagi, mengerjakan sholat lagi. Sudah, apa lagi? Tadi tentang hadis sholat arba'in tadi, soke apa? Ya, sholat arba'in itu biasanya orang-orang yang ibadah haji itu, ya nanti sholat arba'in itu di Masjid Nabawi di Madinah sana. Ya. Ya, sholat itu harus kalau 40 hari sholatnya berjamaah terus. Ya, tapi sebetulnya tidak harus begitu. Ya. Tidak harus begitulah. Ya, jadi yang penting kalau memang sholat masih di Madinah kok tidak sholat di Madinah ya rugi ya di Masjid Nabawi. Ya. Karena sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya lipat sekian ratus kali daripada sholat-sholat di masjid yang lain. Ya, ya. Ya bacakan hadisnya ya. An Anas ibn Malik, anin Nabi SAW, anahu qala, man shala fi masjidi arba'ina sholatan, layafutuhu sholatun. Kutibat alahu baro'atun minan nar wa najatun minal adabi wa bari'un minal nifaq minan nifaqi. Di situ diterangkan dari Anas bin Malik dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang sholat 40 kali di masjidku, Masjid Nabawi maksudnya, di masjid itu dengan tidak terputus ditulis baginya terbebas dari neraka, selamat dari siksa, terbebas dari nifak. Nifak itu kemunafikan ya. Itu keterangan ya. Menurut Albani hadis ini mungkar. Hadis mungkar itu termasuk jenis-jenis hadis dhaif. Karena dalam sanadnya ada perawi bernama Nubaid bin Umar, ya. Di itu silatul hadis di hadis dhaifah. Hadis dhaif kumpulan dalam hadis dhaif. Wa maudhu'ah. Juz 1 halaman 540 nomor 364. Dari hadis itu mungkar dan termasuk hadis dhaif. Tidak putus selama 40 hari, 40 sholat di Masjid Nabawi, dijamin masuk bebas dari neraka. Bebas dari neraka, siksa dari azab, ya. Itu diterangkan itu bebas dari nifak, munafikan. Nah, itu hadisnya mungkar. Mungkar itu termasuk jenis dari hadis yang dhaif. Nah, hanya kalau memang kamu di Madinah kok sholatnya tidak di Masjid Nabawi ya rugi kan. Tapi tidak ada jaminan 40 sholat tadi itu bebas dari neraka, tidak. Di Masjidil Haram, kamu sholat di Masjidil Haram itu nilainya lebih dari sekian ratus ribu kali. Lah nek kono tidak salat di Masjidil Haram kan rugi. Mumpung sampai di sana, dia mau salat di Masjidil Haram aja, kalau orang Indonesia mau salat di sana kan biayanya banyak. Mula mumpung sampai di sana kok tidak salat ya rugi lah. Nah, mau haji di sana bisa salat di Masjid Nabawi, bisa dari Masjidil Haram. Nah, tapi kalau ditanyakan dudukan hadis tadi, hadisnya mungkar. Mungkar itu termasuk jenis-jenis hadis yang dhaif. Apalagi? Tadi tentang lupa membaca ayat atau surat sujud sahwi, Ustaz, apakah ini ada tuntunannya? Ya, ada. Lupa ayat tidak ada tuntunannya, mbak sujud sahwi itu enggak ada. Ya. Jadi membaca ayat lupa, orang sujud sahwi kudune maca wal asri wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, lah kok tekan illal ladzina amanu wa amilu sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah itu enggak, tidak harus sujud sahwi. Ya. Apa lagi? Berikutnya penanya mic nomor 26, kemudian ya, nanti bersiap-siap nomor 5. 26 siapa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, ya, maaf ya. Saya Pak Rio namanya, dari cabang Tegowanu Grobogan. Ya, yang saya tanyakan Pak tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an itu jelas juznya 30 dan suratnya enggak bisa berdiri. Enggak bisa, Pak. Suratnya 114. Enggak bisa. Ini amoh. Ya, terus ya. Oh, sama. Ya, yang saya tanyakan, Pak, tentang surat, ayatnya yang 6666 itu loh. Kok ya, saling pendapat? Maksudnya ada yang 6666, ada yang 6414. Nah, itu lantas apa boleh dicontohkan, Pak? Misalnya ya, Pak. Saya tak terang ya, Pak. Ya. Mari. Ya, Pak. Ayatnya Quran 6666 1000 menerangkan perintah sekain wajib perdulan sunnah. 1000 menerangkan larangan. 1000 menerangkan janjian. 1000 menerang, ya benar ya. 1000 menerangkan, ya betul. Piro mau, Pak? Pengancam ingkang medeni gitu loh. 1000 cerita dong ingkang peni. Yang 1000 lagi menerangkan tulodo supaya ngerti juru mancing dodo. Yang 500 andrangaken halalan karom dijogo temen. 100 ing tahlil tasbih anutur supaya padha dentur tinutur. Wismu, 100 ing tahlil. Kang swidak nyaline ayat kang bin salini tinutur tamat. Nah, sing maca saben huruf Quran binanjang siji sutra sandangan besok ana eling swarga langking lan tetep jembar lan lega. Lah itu apa saya itu salah semua? Apa ada yang betul? Bagaimana jelasnya itu loh, Pak? Minta jelasnya, saya kurang plong. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, Pak. Jadi yang Bapak tanyakan itu saya sendiri belum pernah ngitung. Ya, belum pernah ngitung. Apalagi 1000 perintah, 1000 larangan, 500 apa tadi, belum pernah ngitung. Yang penting Quran itu dikaji ora usah dihitung bilangan rekah apa itu, ayatnya, hurufnya enggak usah dihitung, dikaji, yang sudah mengerti itu larangan dijauhi, yang mengerti itu perintah dijalani, dah itu selamat. Walaupun orang ngerti jumlahe piro larangane, jumlahe piro perintahe, jumlahe piro sing nyebut halal harame, kalau kita belajar ngaji mempelajari Quran ketemu oh ini haram, tinggalkan. Oh ini perintah, kerjakan. Udah gitu aja. Quran itu supaya dipelajari. Ya, supaya orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Dan Quran itu dikatakan Al-Furqan, pembeda atau pemisah yang hak dan yang batil. Maka kalau kita mempelajari Al-Quran akan mengerti yang hak. Lah yang hak itu yang dijalani, dipegang teguh. Mengerti yang batil itu dijauhi, disingkiri. Udah. Ya. Walaupun ngerti jumlahnya 1000, larangannya, wajibnya, perintahnya 1000 lagi. Yang sudah kamu jalani berapa? Nah, maka enggak usah, enggak ngerti itu enggak dosa. Gitu. Tapi kalau kita tidak mengerti perintah, enggak ngerti larangan, kita akan tersesat jalan. Ya, itu sebetulnya larangan dikira perintah. Sebetulnya perintah dikira larangan. Maka yang penting kita ngaji itu, biar mengerti mana perintah Allah, yang sudah diketahui semaksimalnya dijalankan sebaik-baiknya. Yang mengerti itu larangan, semaksimalnya dijauhi. Udah, bilangan larangannya, bilangan perintah berapa, tidak atau belum diketahui, tidak masalah. Apalagi perbedaan ayat-ayat tadi, wong ada kok. Jangankan ngitung sak Quran. Satu surat saja ada perbedaan pendapat. Al-Fatihah itu ada berapa ayat? Ada yang mengatakan bismillah itu masuk dalam ayat Al-Quran. Ada yang mengatakan tidak masuk, berarti bismillahnya tidak. Berarti mesti yang satu, kalau bismillah masuk ayat ayat dan surat Fatihah, yang satu mengatakan tidak masuk, mesti jumlahnya beda. Terpaut satu mesti. Tidak masalah begitu perbedaan, yang itu tidak prinsip. Gitu. Yang penting itu isinya Fatihah itu apa, diamalkan. Ya. Kalau minta dalam Fatihah itu ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah saya ke jalan yang lurus. Ya. Jalan yang lurus itu Quran. Dah amalkan Quran itu, dikaji dulu, yang paham diamalkan. Dah. Kepengen jalan yang lurus, gak ngasih Quran malah gak mau. Pengasih Quran malah di demo. Padahal yang sholat ihdinash shiratal mustaqim. Padahal sholat shiratal mustaqim itu Quran. Katakan oleh Allah, Quran itu faqad hudiya ila siratal mustaqim. Betul-betul Quran itu menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Gitu loh. Nah itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Rasa mumet-mumet ngitung kuwi. Terus dikaji wae. Dari awal. Ya dikaji nanti yang oh ini larangan jauhi. Oh ini perintah kerjakan. Ya apalagi yang lain. Berikutnya mic nomor 5 dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan nama saya Mukhtar dari Banjarnegara. Tepatnya dari Lereng, Pegunungan Dieng. Oh Banjarnegara ya. Ya Batur, Banjarnegara. Yang akan saya tanyakan di luar tema masalah ibadah Ustadz. Tapi ya. Dalam rangka untuk berusaha menyempurnakan ibadah saya itu mudah-mudahan lebih istiqomah. Ustaz, kebetulan saya itu mempunyai kegiatan untuk melayani masyarakat dalam pengiriman uang transferan, misalkan dari orang tua mengirim kepada anak-anaknya yang di sekolah, di pondok pesantren, dan lain sebagainya. Termasuk cicilan. Termasuk juga menabung. Juga ada yang tarik tunai. Istilahnya, kalau di sana itu agen, bereiling. Masyarakat sudah merasa terbantu kegiatan ini. Namun demikian yang mengganjal pada hati saya, karena ini merupakan kegiatan jasa ya. Jadi masyarakat sudah tahu setiap ada transaksi mesti ada ongkosnya. Begitu Ustaz? Ada apa? Ya ada ongkirnya. Ya ada ongkos, ya betul ya. Dan itu sudah ada regulasinya dari perbankan. Walaupun saya sendiri kan tidak menentukan harus sekian-sekian. Tetapi masyarakat memang sudah merasa terbantu. Sehingga saya masih kalau mau berhenti masih pikir-pikir dulu, kasihan yang membutuhkan gitu. Namun demikian apabila nanti dalam pertanyaan ini nanti betul-betul bisa dijawab dengan sebaiknya, ya tentu saja saya akan berhenti. Jadi pertanyaan saya Ustaz, masalah ongkirnya itu, jadi uang yang saya terima ini kira-kira halal atau haram atau mungkin riba. Jadi saya mohon pencerahannya ya Ustaz. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua Ustaz, kalau ada peserta pengajian yang bertanya kepada Ustaz namun sudah dibrosurkan Ustaz, saya mohon agar dijawab saja karena tidak semuanya saudara-saudara kita punya kesempatan untuk datang ke NTK Pusat. Boro-boro beli brosur itu. Jadi apabila dijawab dengan baik oleh Pak Ustadz, insya Allah itu akan mencerahkan beliau-beliau yang sangat membutuhkan. Kemudian yang ketiga Ustadz, masalah tayangan film animasi. Kami sangat sangat setuju sekali apabila durasinya ditambah dan kemudian ditentukan waktunya. Ya tentunya ini dalam hal masalah-masalah hubungannya dengan ibadah. Ini sangat sangat cocok dan mudah dipahami, mudah dimengerti oleh pemirsa. Itu Ustaz yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak boleh? Bentar, ini aja dulu ya, nanti sambung kalau sudah selesai ya. Jadi Bapak ya, masalah perbankan ini memang masih rame gitu. Perbankan yang jelas, perbankan itu sangat penting. Fungsi bank itu sangat penting apalagi di zaman sekarang. Tidak mungkin misalnya orang mau mengirim anaknya kuliah misalnya di luar negeri, apa di Mesir, apa di Jepang, atau di Korea, terima aja lah. Atau dari di Indonesia aja lah, mau anaknya kuliah di Irian Dana atau di Jakarta, mau ngirim uang ngeter ke duit bawa ke sana itu rasanya lebih berisiko lagi. Maka lebih aman dikirim lewat transfer tadi, lewat transfer ya. Biasa mau ngirim kamu antarkan uang ke sana ya pakai Dana, pakai ongkos. Misalnya membawa uang ke Jakarta, naik apa, naik bis ya ongkos, naik kereta ongkos, naik pesawat ongkos. Jelas tambah lagi resiko membawa uang itu. Maka kalau ada perbankan lebih menolong kebutuhan masyarakat ini. Ada ongkos kirim-mengirim, saya rasa sangat diperlukan. Nah sekarang yang permasalahannya itu perbankan itu ada yang diatur menurut syar'i, ada yang tidak diatur menurut syar'i. Lah tentunya kalau memang ada yang diatur menurut syar'i, bagi orang Islam tentu lebih mantap, lebih yakin diatur menurut syariat Islam itu tentu lebih baik dari yang lain-lain. Ya. Artinya aturan Islam itu tentu lebih baik dari aturan yang lain-lain. Karena kalau aturan Islam itu, syariat Islam itu yang membuat Allah. Ya. Kalau yang membuat Allah tentu lebih baik, lebih sempurna dari semua buatan selain Allah. Nah itu. Nah, maka ada yang berpendapat, ya sudah perbankan lewat syariat itu halal, baik. Itu pun sekarang muncul juga yang lewat syariat itu juga ada riba. Ya, terjadi perbedaan pendapat bermacam-macam. Dan lewat bank syariat pun juga riba, apalagi yang tidak syariat gitu. Nah terus bagaimana? Apa tidak perlu sekarang perbankan? Padahal perbankan itu sangat dibutuhkan. kemudian menolong masyarakat tadi. Itulah. Maka bagi kita orang Islam tentu meyakini ya, perbankan yang diatur secara syar'i itu tentu lebih jelas, lebih halal daripada yang tidak diatur menurut syar'i. Itu jawaban saya. Nah, tapi sekarang misalnya Bapak masih bekerja di tempat perbankan yang belum syar'i, ya sudah, asal diterima apa itu, menerima gaji ya apa adanya saja, tidak usah cari sabetan sana, sabetan sini, ya sudah, yang tidak jelas itu, ya mudah-mudahan lah, ya, kondisi yang semacam di negeri kita ini, ya, dimaafkan, diampuni oleh Allah SWT. Yang penting kita menerima apa yang menjadi hak kita saja. Yang tidak menjadi haknya jangan diterima. Nah begitu. Nah, tentang kalau ingin memilih yang lebih pantas, tadi saya katakan, tentunya yang diatur menurut syariat itu lebih baik daripada yang tidak diatur menurut syariat. Nah gitu jawaban saya itu mengenai pertanyaan Bapak ini. Apa lagi? Ya, tentang film yang dikasih itu, itu memang baik, itu bisa melihat orang apa secara langsung mendapat pelajaran dan seolah-olah melihat prakteknya, itu memang lebih mudah dipahami memang. Ya memang untuk film-film gitu ya, kita belum punya production house, kita sangat belum memungkinkan. Ya insya Allah nanti melalui perkembangan zaman, mudah-mudahan makin diproduksi segala sesuatu bisa di lewat film animasi itu, mudah-mudahan bisa. Ya, bertahap lah insya Allah. Kita usahakan mudah-mudahan waktu-waktu mendatang banyak gambaran-gambaran yang semacam itu bisa dibaca, bisa didengarkan, bisa langsung lebih paham. Terima kasih usulnya itu. Dan nanti biar diurusi yang bagian TV dan ya, bagian TV itu biar mengurus ke sana arahnya. Apalagi yang lain? Tadi pertanyaan mohon untuk ditanggapi walaupun sudah ada dalam brosur, Ustaz. Oh iya. Setiap pertanyaan kan ditanggapi juga. Ya. Ditanggapi. Hanya kalau sudah ada dalam brosur kadang-kala lihat brosur tanggal sekian bulan ini ya, itu bisa ada. Nah kalau memang butuh, memang tidak pernah bisa datang di sini, brosur kan bisa beli kumpulan brosur, ada tahun berapa di situ. Nah kirim alamat, nanti bisa di kumpulan brosur bisa dibeli, dikirim ke rumah Bapak itu asal alamatnya jelas, nanti kita kirim. Ganti ongkos kirim dan ongkos cetak itu. Jadi brosur kita yang keluar setiap minggu, setiap Ahad pagi ini, nanti sudah satu tahun dibendel menjadi brosur bendelan tahunan. Satu tahun. Ini sebentar lagi nanti akan muncul bendel brosur tahun 2018. Tunggu tinggal beberapa hari lagi habis, nanti akan dikumpulkan bendel brosur. Nah, kalau bapak-bapak yang sering atau yang aktif datang sih bisa ngumpulkan sendiri, nanti setahun dibendel sendiri jadi buku. Bisa itu. Kalau tidak, MTA Pusat selalu menyediakan itu. Yang sifatnya nanti dijual untuk umum. Siapa yang mau butuhkan itu, ya dia juga perlu ongkos cetak, ongkos kirim juga perlu itu. Ya. Itu. Jadi mudah untuk dapatkan brosur ini, mudah. Terus apa lagi? Berikutnya, mic nomor 10. Kemudian nanti kalau masih ada waktu, siap-siap mic nomor 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nama saya Bu Riris dari Surabaya. Ya. Di sini yang mau saya tanyakan Ustaz, saya itu sering sekali menguap, secara tiba-tiba itu sering menguap. Entah itu kapanpun, itu bukan karena ngantuk, bukan. Yang saya jengkelkan ketika saya sholat, itu nguap terus nggak berhenti. Kalau seandainya saya sholat sendiri sih nggak apa-apa, tapi seandainya saya sholatnya itu jamaah, terus ketika baca sendiri, apakah boleh waktu membaca itu karena saya kebetulan pas menguap gak selesai-selesai, apakah boleh dibaca dalam hati? Ataukah diucapkan? Kalau diucapkan otomatis lafalnya gak jelas. Itu yang pertama itu. Untuk yang kedua, seandainya saya jadi makmum masbuk, sholat subuh ya Ustaz misalnya, kemudian saya terlambat waktu imamnya itu bangkit dari sujud, terus kan Allahu Akbar, imamnya baca Al-Fatihah, saya akan nyusul. Apakah saya membaca iftitah dulu sambil mendengarkan, sambil mendengarkan imam baca Al-Fatihah? Soalnya kalau dulu saya nggak ngerti itu kan nggak membaca iftitah, langsung mendengarkan imamnya baca Al-Fatihah, gitu Ustaz. Untuk yang ketiga, ini ada titipan dari seorang ibu. Ini punya cerita Ustaz. Ibu ini punya anak, kemudian anaknya itu pernah berbuat salah kepada Allah. Suatu ketika anaknya itu sakit, sakit parah, gak sembuh-sembuh. Kemudian si anak ini mau menjalankan sholat subuh tapi sudah tidak kuat. Akhirnya dia dipanggil oleh Allah. Nah, tapi sebelum meninggal dia itu sudah minta maaf ke ibunya, ke orang tuanya, dua-duanya minta maaf. Setelah itu dia belum sempat menjalankan sholat subuh, dia sudah meninggal. Kemudian seakan-akan orang tuanya ini gak ikhlas. Tapi ketika orang tuanya gak ikhlas, ya mau gak mau dia ya merelakan ya Ustaz ya. Kemudian setiap harinya si orang tua ini memintakan ampun, tapi dalam batinnya masih tetap ada rasa tidak ikhlas. Bagaimana Ustaz, apakah anak tersebut diampuni dosanya oleh Allah karena dengan perbuatan orang tuanya yang kurang mengikhlaskan itu tadi Ustaz? Saya kira ya. Demikian pertanyaan dari saya. Atas jawabannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam brosur tentang sholat sudah dikeluarkan, kalau menguap di dalam sholat adalah gangguan setan, maka harus ditahan. Jangan sampai menguap. Kalau terasa menguap, ditahan. Insya Allah bisa ya. Apalagi ibu tadi kok dari sholat kok menguap terus, kok dilala menguap terus, kok di waktu sholat, ya orang sholat kok orang menguap. Itu kan ya, berarti bisa ditahan. Jadi kalau menguap di dalam sholat itu gangguan setan, maka perlu ditahan semaksimalnya. Ya. Semaksimalnya ditahan. Insya Allah bisa, wong itu perintah Rasulullah. Ya, saya bacakan tadi ya, An-Nabi Rata, An-Nabi Assalamualaikum, Ola. Situ. Atasawufu fis sholati minasyaiton fa'idha tasa'aba ahadukum fal yakzim mastato'a. Di situ diterangkan ya, dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, menguap ketika sholat itu dari gangguan setan. Maka apabila salah seorang diantara kamu menguap, adalah ia menahan semampunya. Jadi usaha menahan semampunya, maksimal ya diusahakan supaya tidak menguap. Ya, itu perintah. Jadi kalau sholat tak usah menguap, ditahan semaksimalnya. Perintah Nabi begitu, insya Allah nanti akan teratasi. Jangan malah diperturutkan. Diperturutkan dia terus menguap terus huwi. Nah itulah hadisnya. Terus kalau menguap sambil baca bagaimana? Ya tidak mungkin loh, wong mangap kok maca apa iso. Nah, bacanya tidak cetha ya, ya memang tidak bisa. Nah kalau di batin bagaimana? Tidak, sholat itu tidak boleh di batin, harus dibaca. Maka menguapnya ditahan semaksimalnya, insya Allah nanti bisa membaca itu. Ini perintah Nabi mesti iso no. Ya, menguap itu gangguan setan. Maka kalau sholat menguap, tahanlah semaksimalnya. semampunya ditahan, nanti akan bisa. Ya, itu yang kedua. Ketika makmum masbuk, baca iftitah sambil mendengarkan imam baca. Ya. Kalau imam bacanya jahr, maka supaya makmum mendengarkan, memperhatikan sambil mengikuti baca dalam hati, boleh apa yang dibaca imam. Kalau imamnya bacaannya jahr, baca kita ikuti bacaan imam tadi kan dalam hati mengikuti. Ya. Idza quri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, imamnya membaca Fatihah jahr, nah kita dengarkan. Perhatikan. Maka dalam memperhatikan, mendengarkan dan memperhatikan boleh mengikuti baca imam dalam hati. Ya. Supaya kamu mendapat rahmat dari Allah. Gitu ya. Tidak usah baca iftitah, oh, masbuk kok baca iftitah itu gimana? Mawis baca Malik Yaumiddin kita baca iftitah, enggak usah ya. Lah kecuali kalau imamnya membaca sir, kita nyusul Allahu Akbar tuh baca iftitah. Nah. Tapi nanti kalau baca iftitah atau Fatihah belum selesai, imamnya rukuk ya kita rukuk, berarti tetap masbuk. Ya. Rekaat yang tidak mendapat Fatihah secara genap tadi berarti ketinggalan. Sudah lah, hanya itu lah. Ya, sekarang untuk doa anaknya. Walaupun ibunya, anaknya mati tadi ikhlas, apa yang didoakan ibunya mesti dikabulkan. Belum tahu. Yang penting kita berdoa. Dikabulkan apa tidak itu urusan Allah. Ya, karena ibunya mati belum ikhlas tadi anaknya, didoakan enggak diampuni karena belum ikhlas. Lah kalau belum ikhlas tuh mau marah kepada siapa? Yang mati ini siapa tuh? Allah. Ikhlas apa tidak ikhlas? Sudah sampai saatnya ajal. La yastakhiruna sa'atan. Tidak bisa diundur. Nah ditarino umumnya ya ora ikhlas. Pemene anake sesuk wisuda apa sesuk dadi manten terus sore iki ditari. Anakmu tak pateni ya, mesti ndak ikhlas. Wisuda biayane kuliah banyak lho kok arep wisuda masih pateni. Minta ya Allah tolong sampai wisuda dulu ya, umpama ya bar wisuda terus pateni. Apa ya ikhlas? Ndak, mulo rasa ditari. Ya. Nek ditari ora enek wong tinggal mati ikhlas itu. Nah, kita orang yang beriman harus sadar mati itu setiap orang pasti mendapat bagian satu-satu. Kapan datangnya? Apa sebabnya? Tidak ada yang diberitahu oleh Allah. Maka kita harus yakin ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup ini pasti bakal mati. Lah kapan datangnya? Idza jaa ajaluhum. Kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna syaitan. Tidak bisa mundur sedikit pun enggak bisa. Ya sudah, diterima apa adanya. Nah, maka terus ketawanya salat, mau salat dan enggak kuat atau mati ya didoakan tadi. Dimohonkan ampun pada Allah. Nah, itulah supaya kita bisa memahami kalau itu urusan Allah tidak bisa dibantah. Ikhlas atau tidak ikhlas sudah saatnya mati, mati sudah. Boleh susah tinggal mati anaknya. Tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Boleh nangis tapi tidak boleh meratap. Gitu dah. Dah, apalagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Cahyo Miharso dari Cilacap. Ya, mari. Ya, ini Ustadz. Ini fenomena yang luar biasa, masalah HP Ustadz. Ketika saya ngantar anak saya les, itu ada ibu-ibu di situ duduk dan saya ya di jalan di motor, terus datang lagi seorang ibu langsung yang diangkat HP-nya. Langsung datang lagi, kira-kira ada 8, terus sibuk dengan sendirinya Ustaz. Nah, karena seperti itu saya lihat ada yang ketawa, ada yang istilahnya senyum-senyum, ada yang diem, terus ada yang itu kayak brutu. Manunya itu lambinya itu diem gitu. Nah, setelah itu saya di situ ngambil ini, Pak. Ini saksi ini. Batu bata. Nah, saya ambil, terus saya itu siap tabel kuda seperti ini, terus saya gini-ginikan seperti nganu itu HP yang share itu. Nah, ternyata anak saya keluar dan ibu yang di depan itu tanya, "Yo, yang kenapa kok anu batu bata?" "Ya, saya ini melihat kekuasaan Allah." Nah, saya bilang gitu. Kalau itu yang ibu-ibu ada 6 orang, 8 orang itu melihat kepandaian manusia. Lah, ibu-ibu itu tanya sama saya yang enggak bawa HP itu. "Lah, kenapa, Pak, kok bata yang saya yang punya bata ini?" Saya bilang gitu. Akhirnya saya jelaskan bahwa saya ini melihat kekuasaan Allah, yaitu di Al-Hijr ayat 26 jam 28. "Aku ciptakan manusia Adam dari tanah liat, kering, dan berasal dari lumpur yang hitam." Nah, kalau kita diciptakan oleh Allah itu dari tanah, terus kita dibakar, yang di dunia aja ini kekal, tidak bisa kembali ke tanah, apalagi nanti di akhirat. Ini adalah buatan Allah, manusia dari tanah itu tadi. Nah, apalagi nanti di akhirat, luar biasa, wong di dunia aja ini tidak bisa kembali tanah lagi. Saya bilang gitu. "Oh, itu anu ya, Pak?" "Iya, betul itu, Bu." Saya bilang gitu. Nah, terus di Al-Hujurat ayat 13, kita diciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, biar saling mengenal. Nah, kalau dia sendiri itu semuanya itu tidak saling mengenal, itu nanti gimana, Ustaz? Itu kan ngeri sekali itu. Padahal itu, padahal harus kita saling mengenal, jangan kita tidak kenal sama-sama yang lain itu. Itu, Ustaz. Nah, akhirnya saya pulang. Setelah itu ibu-ibu semua diam aja gitu. "Oh, apa benar itu bapak-bapak ngomong itu?" "Ya, dibuka aja ayatnya," saya bilang gitu. Lah, kalau manusia itu sudah masuk di dalam neraka, di Al-Infitar ayat 16 itu kan kita tidak bisa keluar lagi, saya bilang gitu. Ya, ditambah di Al-Arab ayat 40 yang kita masuk lubang jarum itu, unta masuk lubang jarum. Nah, itu gimana, Ustaz? Saya jadi takut karena seketika saya ngodok air itu panasnya luar biasa. Lah, nanti di akhirat gimana? Saya jadi takut, Ustaz. Itu uapnya aja sudah seperti itu. Padahal di Qur'annya ada yang mencapik-capik usus di dalam perut, dan Allah akan membolak-balikkan itu mukanya. Nah, saya padahal agamanya itu kurang, Ustaz. Terus saya pernah tidak berbicara sama masih saudara itu 15 tahun. Nah, sekarang dia sudah meninggal. Itu gimana, Ustaz? Mungkin itu saja. Kalau ada tutur kata yang kurang benar, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah juga sudah perintahkan kepada kita. Fattaqun narolati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kamu kepada neraka, yang neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Untuk siapa? Wa'idat lil kafirin. Dibuat oleh Allah neraka itu khusus untuk orang kafir. Maka kalau takut pada neraka, jangan jadi orang kafir. Ya. Jaga, jangannya kamu saja. Allah perintahkan juga, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu, jangan tersentuh api neraka. Nah, maka kalau takut neraka, tekuni. Belajar. Mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Apa yang diketahui itu perintah diamalkan dengan sebaik-baiknya, itu larangan dijauhi sebaik-baiknya. Ya, pegang teguh Quran dan Sunnah. Karena dijamin oleh Rasulullah, barang siapa berpegang teguh Quran dan Sunnah itu lantadilu ma masaktum bima. Kamu tidak akan sesat, sehingga akan selamat. Ya, kalau kita takut dengan neraka, jangan kita berbuat sesuatu yang mengakibatkan masuk neraka. Jangan kita berusaha melepaskan pegangan kita, yaitu Al-Quranul Karim. Itu petunjuk yang akan membawa manusia ke surga. Neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang ghiladun, sidadun, la ya'sunallah ma'amarahum. Penjaganya malaikat yang kasar, yang keras dan kasar, ya. Itu malaikat serem-serem, menakutkan. Dan malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah. Ya. Lalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Jadi walaupun tiap hari mendengar orang teriak-teriak, jerit-jerit, gereng-gereng, siksaan neraka, malaikat orang di mesaan. Kau minta tolong, minta sebentar aja didinginkan. Tidak, Allah enggak boleh, malaikatnya tidak mau berbuat menyimpang dari aturan Allah. Maka itulah kalau memang takut dengan api neraka, pegang teguh agama Allah ini. Baca dengan sungguh-sungguh, diamalkan. Nah, perkara orang main HP, ya. Sekarang itu sudah memang orang do pegang HP itu jadi orang jadi egois. Apalagi kenal-mengenal, enggak. Langsung lugu HP. Lugu HP. Wong yang WCW enggak bawa HP kok. Nah, jadi kadangkala cintanya manusia kepada HP lebih cinta kepada istrinya dan kepada anaknya. Ya enggak? Ini lagi dolanan HP itu dicedaki bojone barang orang enggak kas. Apa meneh HP-HP-nan karo wong liya, wis iki walaupun lewat HP iso ngateke bojone wong liya kuwi, Mas. Cedaki bojone dhewe ora gagah, ngateke bojone wong liya lewat HP tadi. Maka HP itu bisa menjadi jembatan masuk neraka, ya, yang tidak bisa memanfaatkan, tapi juga bisa mengakses atau mendapat ilmu yang banyak, tinggal pemanfaatannya manusia itu, ya, maka itu tidak salah HP-nya, yang salah manusianya. Apalagi kalau mau dulanan HP wae tidak ada gunanya. Nabi kita mengatakan min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik orang Islam itu yang meninggalkan yang hal-hal tidak manfaat, tidak berguna. Saya main HP terus itu apa? Malah kadang-kadang dapat jalan maksiat, kenalan dengan orang lain. Apa melihat gambar-gambar ini, wah terus urung kenal dicoba, dikirimi atau ditelepon, nah, atau bisa kenalan. Nah, bisa kenalan padahal ngerti pun belum. Kenalan dengan orang lewat HP, terus kepengen dah kenal nyambung, kepengen ketemu, kencan di mana begitu. Nah, jembatan setan ini. Tapi memang enggak baik ya. Jadi HP itu ada manfaatnya, ada mandorotnya. Lah bagi manusia tinggal siapa yang memegang, memakai. Kalau mau mengambil yang banyak manfaat ya bisa. Tapi kalau memang yang dipilih jalan yang sesat ya silahkan. Diberi kebebasan kita. Ya lah, kebebasan. Mau berbuat, mau bentuk maksiat, bentuk apapun ada di HP itu. Tapi mau mengakses ilmu apa, HP itu juga kok. Kalau Bapak suka ngaji misalnya, surat apa, ayat berapa, ingat artinya aja bisa mencari kok. Misalnya, orang masuk neraka tidak akan keluar sebelum ada, entah masuk lubang jarum. Ayatnya lupa, suratnya berapa. Ditulis itu aja, tanyakan kepada Mbah Google, ketemu itu. Surat berapa, ayat berapa, nanti muncul di situ. Oh, surat ini ayat sekian, gitu loh. Ya, jadi banyak ilmu yang bermanfaat. Tapi mau mencari hal maksiat, ya muncul di situ. Nah, maka tinggal penggunaannya. Ya. Jadi pesantian kalau memang takut neraka, orang mukmin mesti takut kepada. Lah kalau takut neraka, jalan keluarnya Allah sudah menunjukkan. Ikuti jalan yang lurus, yaitu Al-Quran. Quran itu menuntun manusia, yahdi bihillahu manittaba ridwanahu subula salam. wa yukhrijuhu minal dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Ya. Itu menuntun manusia dari jalan sesat ke jalan selamat. Mengeluarkan manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang dengan izin Allah. Menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Ya, maka kalau itu Quran tidak mungkin akan masuk neraka. Tidak mungkin itu. Nah itulah jalannya. Sudah terjawab semua kan? Ya sudah. Ya. Sudah apa lagi? Sudah habis tadi yang daftar sudah? Sudah Ustaz. Oh ya sudah, waktunya sudah cukup. Ya. Siang. Berikutnya, oh, salam kakmal Ustaz dan peserta jad pagi dari Jerman, Taiwan, Korea, Hong Kong, Aceh, Riau, Sumsel, Lampung, Kalbar, Kaltim, Bali, Palu, Konawe, Makassar, Halmahera Barat, dan Nabire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam saya kembali pada saudara-saudara yang ikuti dari jarak jauh ini, mudah-mudahan bisa istiqomah mengambil pelajaran dari yang kita kaji ini, juga istiqomah di dalam mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, cukup? Cukup, Ustaz. Baiklah Bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian. Ya. Waktu sudah cukup siang. Selamat datang dari yang jauh-jauh tadi. Nanti pulang hati-hati. Mudah-mudahan jadi amal baik di sisi Allah. Cuma catat jadi amal baik masing-masing. Dan diberi kesabaran, diberi istiqomah di dalam kegiatan ikuti kajian ini. Mari kita akhiri pengajian jadi alhamdulillahirabbilalamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.